السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di majlis kali ini di bulan Rabi' al-Awwal, menjelang pertengahan bulan Rabi' al-Awwal dan awal Desember. Sebagaimana biasanya awal bulan Hijriyah, bulan Masehi, satu dan pekan ketiga kita membahas tafsir Al-Aisar. Dan ini untuk kajian tafsir Al-Aisar pertemuan ke-143 kita di hadis di ayat 256 dan 257 dari surat Al-Baqarah, yang mana pelajaran kita pada hari ini sebenarnya terpatuk pada kalimat la ikraha fiddin, ya. Dengan kalimat tersebut banyak sekali pembahasan manhajiyah dan pembahasan fiqih berkaitan dengan wala dan bara juga, ya, berkaitan dengan manhaj atau sikap yang kita ini seorang muslim hendaknya mengetahui hal tersebut insyaallah, ya. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita kemudian memohon kepada Allah taala agar merizkikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ketika disebut ilmu yang bermanfaat, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang mewariskan berbuah amalan. Dan ada beberapa riwayat tentang sedekah, ya. Sebagaimana kan Allah taala firmankan, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan dari apa yang sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Dalam Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dihikayatkan Al-Hasan Al-Basri berkata, "Inna min a'zamin nafaqati nafaqatul ilmi." Ya, sesungguhnya di antara seagung-agung nafkah adalah nafkah ilmu, ya, memberi ilmu, sedekah ilmu. Dan namanya sedekah itu akan menjadikan apa yang dia sedekahkan berkah. Makanya orang yang sering memberitahu, mengajar dengan cara yang baik, seringkali ilmunya itu berkah sekali dan berkembangnya lebih pesat, ya, dibandingkan dengan orang yang sekadar menyimpan ilmu, ya. Dalam asar lain dikatakan di antara kalam salaf kita, ni'matil atiyah wa ni'matil hadiyah, al-kalimatu minal khairi yasma'uha ar-rajulu fayahdiyaha ila akhin lahu muslim. Sebaik-baik, ya, hadiah, sebaik-baik pemberian adalah kalimat kebaikan yang seorang pria mendengarnya, kemudian dia hadiahkan kalimat tersebut kepada saudara muslimnya. Itu sebaik-baik hadiah. Jadi ketika antum mendapatkan faedah dari kajian misalnya, ya, baik langsung atau dari radio atau TV, ya, kebaikan, ya, kemudian antum hadiahkan kepada orang saudara antum, maka itu sebaik-baik hadiah buat dia, ya. Nasihat buat dia itu hadiah yang baik, ya kan? Tapi kadang-kadang orang lebih menimbang hadiah materi dibandingkan hadiah nasihat. Ya, ketika dinasihati, ya, diberitahu bahwa saya ini salah, ini yang benar, malah sebagian dari orang langsung terguncang dan melawan. Ya, karena banyak dari orang tidak mengerti bahwasanya nasihat itu sebaik-baik hadiah, ya. Dan asar lain dari Abu Darda, ya, kata beliau radhiyallahu anhu, "Ma tasaddaqa 'abdun bi shadaqatin afdalu min maw'izatin ya'idhuha ikhwanan lahu mu'minin." Tidak ada sedekah, ya, tidaklah seorang hamba bersedekah dengan suatu sedekah yang lebih afdal dibandingkan mau'izah. Dibandingkan mau'izah yaitu nasihat. Yang dia nasihati saudara-saudara mukmin, ya. Dia nasihati untuk mereka. Fayaftariquna wa qad nafa'ahumullahu biha Kemudian mereka berpisah dan Allah Ta'ala telah memberikan manfaat buat mereka dengan kalimat sedekah tersebut, mau'idhah. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tetapi didhaifkan oleh Al-Busairi dan juga beberapa ulama di antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, walaupun dihasankan oleh Imam As-Suyuti. Tetapi walaupun dhaif, tetapi makna hadis ini bisa menjadi salah satu bagian dari ibrah. Afdalus shadaqati an yata'allama ar-rajulu 'ilma tsumma yu'allimahu akhahu al-muslim. Sebaik-baik sedekah adalah seorang belajar suatu ilmu kemudian dia ajarkan kepada saudaranya. Itu sedekah yang diantara afdalus shadaqah. Sebaik-baik sedekah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sanadnya bermasalah. Ya, wallahu a'lam. Itu motivasi bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang insyaallah semoga menjadi salah satu ladang amal kita, ladang pahala kita dan menjadi bekal untuk bersedekah sebagai bekal terbaik untuk menghadap Rabb kita Azza wa Jalla, ya. Amin. Pembahasan kita insyaallah teman-teman sekalian ayat 256 dan 257 dengan judul tiada paksaan dalam beragama, la ikraha fid din. Itu poin paling tingginya yang kita bahas dan bercabang dengan banyak sekali cabang. Tetapi lafal la ikraha fid din ini sebenarnya apa sih tafsirannya? Nah, itu kan perlu tahu. Jadi tidak sekadar kita memahami artinya atau i'rabnya. La ikraha fid din, la nafiyah lil jins gitu kan. Kemudian ikraha, ya, dia isim yang dinafikan. Kemudian fid din dalam agama. Nah, artinya berarti apa? Enggak boleh maksa orang, ya, ketika kita kunut enggak boleh kita. Apakah itu masuk ke ayat ini? Ternyata tafsiran dari para ulama untuk ayat ini tidak sampai ke situ. Melainkan tafsirannya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Itu tafsiran yang sahih. Ya. Walaupun kalau kita lihat zahirnya, kalau kita pahami semata dengan mata telanjang tanpa ilmu, kita bilang tiada paksaan dalam beragama. Iya, betul itu. Terjemahannya sesuai judul kita. Ya. Antum misalnya ngaji di sini, kemudian antum maksa teman antum, ya, supaya harus ngaji di sini, ya. Ya, untuk mencari ilmu di sini harus, kalau enggak berarti antum bukan ahlu sunnah misalnya. Nah, kemudian teman antum bilang ke antum, enggak boleh, la ikraha fid din. Hah? Betul enggak itu? Kan bukan disuruh masuk Islam, tapi disuruh ngaji doang, ya. Maka kurang tepat kalau pakai dengan kalimat la ikraha fid din. Kenapa? Karena ini ayat Allah dan ditafsirkan sesuai dengan bagaimana para ulama menafsirkannya. Dan ada beberapa ayat, ada beberapa ayat yang seseorang tidak bisa memahami ayat tersebut kecuali harus memahami asbabun nuzul, ya. Jadi kadang-kadang asbabun nuzul itu sangat-sangat penting, ya, sehingga seseorang tidak boleh memahami ayat kecuali dengan asbabun nuzul itu. Ini ada orang di sini? Ada orang? Ada orang ya? Kalau ada orang jangan di daya jandi. Kecuali kalau mau saling pangkuan nggak mungkin tapi nya. Hah? Enggak ada. Nih, toh. Tapi itu ada kertasnya itu. Antum taruh salah satunya di tempat lain. Iya. Yeah. Tidak ada paksaan untuk masuk ke agama Islam di sini ya. La ikraha fid din berarti itu maknanya. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Ada banyak sekali pembahasan tentang la ikraha fid din. Ya. Mungkin saja kita bahas 2 jam hanya untuk la ikraha fid din saja. Bisa mungkin. Ya. Nah, adapun kalimat qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy sampai ayat berikutnya itu sedikit yang bisa kita bahas. Walaupun kalau diperbanyak ya bisa pastinya. Cuman kita fokus di la ikraha fid din. Baik, ada pengin di antara antum tolong dibaca bagian ini. Antum baru pertama kali syekh ke sini? Ya udah kalau gitu baca. Bismillah. La ikrah fiddin, terus artinya dan penjelasannya. Silakan. Yang keras. La ikrah fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Ya, yang agak keras. Anak aja tuh suaranya keras. Ya. Ayo. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tafsir Al-Kaisar. Allah memberitahukan bahwasannya tidak ada paksaan dalam masuk agama. Hal itu terjadi ketika sebagian kaum Ansor ingin memaksa anak-anak mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, Ahlul Kitab dan semisalnya diwajibkan membayar jizyah dan mereka tetap pada agamanya, tidak keluar dari agama itu kecuali atas pilihan dan kemauan mereka sendiri. Sedang orang-orang musyrik penyembah berhala dan mereka yang tak punya agama diperangi sampai mereka masuk Islam. Baik, ahsanta, jazakallahu khair. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Kalau kita kembali ke sababun nuzul, ada beragam versi, tetapi ada ambil dari versi Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang beliau rajihkan insyaallah. Ya. Ke tafsir Al-Isar dulu, Allah taala memberitahukan bahwasanya tidak ada paksaan dalam masuk agama. Berarti apa yang antum pahami? Antum tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Oke. Begitu ya. Jika untuk masuk Islam saja, mafhum ininya loh, muwafaqahnya, kias aulawinya. Jika untuk masuk Islam saja, tidak boleh kita memaksa orang, lebih-lebih dalam urusan mengikuti madhab yang antum pegang. Gitu kan? Karena tentu masuk Islam itu lebih agung dibandingkan berpindah madhab dalam Islam. Gitu kan? Iya. Yeah. Tapi itu bukan masuk ke dalam tafsiran ayat ini, gitu. Bukan. Yang tadi mazhab-mazhab itu enggak termasuk. Cuma boleh kita include-kan ke pembahasan di hari ini karena ya, ya penting juga, gitu kan. Penting juga. Hal itu terjadi ketika sebagian kaum Ansar, tahu kaum Ansar? Penduduk asli Madinah. Oke. Berarti ini kapan terjadi ayat ini, turunnya ayat ini di periode Madinah. Sebagian kaum Ansar ingin memaksa anak-anak mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani untuk memeluk agama Islam. Oke. Okay. Baik, Ansar dengan Muhajirin mana yang lebih dulu masuk Islam? Muhajirin, mereka orang-orang Mekah Muhajirin, ya. Yeah. Ansar orang-orang Madinah. Oleh karena itu, Ahlul Kitab dan semisalnya diwajibkan membayar jizyah. Jizyah itu upeti. Iya. Dan mereka boleh tetap pada agama mereka. Tidak keluar dari agama itu kecuali atas pilihan dan kemauan mereka sendiri. Iya. Exception dikecualikan orang-orang musyrik penyembah berhala dan mereka yang tidak punya agama diperangi sampai mereka masuk Islam. Berarti Ahlul Kitab plus tambahkan juga dan semisalnya di sini adalah semisalnya maksudnya orang-orang Majusi. Oke. Okay. Diwajibkan membayar jizyah upeti dan silakan mereka tetap pada agama mereka. Ini ketika mereka berada di penguasaan negeri Islam, bukan di Perancis. Ya, orang Muslim di Perancis kemudian menyuruh orang-orang kafir untuk membayar upeti. Mereka yang hancur, ya. Ya ini ketika di Daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah itu artinya apa? Pemimpinnya Muslimin dan sistem yang ditegakkan sistem Islami. Kalau yang ditegakkan sistem demokrasi nggak ada, nggak bakal ada jizyah ini, nggak bakal terima karena sistemnya sendiri. Ya berasal dari orang-orang kafir. sistemnya, bukan penganut sistemnya, bukan orang. Kalau pemegang sistemnya, pengaplikasi sistemnya belum tentu kafir. Tapi membayar jizyah. Dan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsir Al-Aysar ini lebih condong kepada pendapat jizyah, upeti, dan tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam itu hanya berlaku untuk Ahlul Kitab dan Majusi. Adapun orang-orang musyrik penyembah berhala atau orang ateis yang tidak punya agama atau penyembah malaikat mungkin, ya, maka mereka tidak berlaku ayat ini untuk mereka. Mereka tetap apa? Dipaksa untuk masuk agama Islam. Tidak pakai jizyah-jizyahan, melainkan masuk Islam atau tidak. Kalau tidak masuk Islam, kita bunuh, kita perangi. Kalau masuk Islam, alhamdulillah. Adapun kalau orang Yahudi, Nasara, dan juga Majusi, pendapat yang beliau pilih adalah mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, melainkan hanya dengan kerelaan diri mereka sendiri. Kalau mau kesadaran, keridhaan, kerelaan. Kalau mereka gak mau masuk Islam, maka bayar upeti, bayar jizyah. Adapun rinciannya anda gak bisa jabarkan, itu hanya globalnya. Ada pendapat lain ya, nanti kita bahas insyaallah, tidak sekarang insyaallah ya. Fokus dulu di Allah memberitahukan bahwa tidak ada paksaan dalam masuk agama. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, innahu qad thabata annahu kana min awladil ansari jama'atun. Afwan, ya, jama'atun tahudu qabla mab'athin nabi sallallahu alaihi wasallam biqalin. Teriwayatkan bahwasanya di antara anak-anak kalangan Ansar, penduduk Madinah, itu ada beberapa individu tahudu, yaitu masuk ke agama Yahudi, qabla mab'athin nabi sallallahu alaihi wasallam biqalin, sebelum pengutusan Nabi SAW, beberapa masa kecil gitu, sebentar sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul, ya. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan innal mar'ata kana miqlata, ada seorang perempuan, dia miqlat, bukan namanya miqlat, tapi sifatnya yaitu miqlat adalah allati la ya'ishu laha walad, yang tidak punya anak, ya. Itu. Jadi yang sudah bersuami pastinya. Ada imra'ah miqlat, ada imra'ah mizkar, ada imra'ah minas. Ada tiga. Apa itu? Baru dengar. Ada imra'ah miqlat, ada imra'ah mizkar, ada imra'ah minas. Imra'ah miqlat adalah perempuan yang tidak punya anak, ya, mungkin karena dianya atau suaminya atau dua-duanya, ya. Ada juga imra'ah punya anak tapi dia mizkar, anaknya laki-laki semua. Ada perempuan yang minas, minas, mim, ya, mati, nun, alif, sa, minas, ya. Ini sebenarnya nggak terlalu penting amat ya, cuman wawasan aja ya, supaya kelihatan banyak maklumat ya. Tapi ada di kitab-kitab. Minas, minas ini perempuan yang anaknya perempuan semua. Ada saudara anaknya mayoritas perempuan. 8 cuman satu yang laki-laki kalau nggak salah. Kalau anak perempuan itu sampai lebih dari 2, itu repot sekali katanya untuk mengasuhnya. Lebih mending punya anak laki-laki semua gitu. Karena perempuan agak sulit dia pakai perasaan kadang-kadang. Ya, yeah. Allahu a'lam. Semuanya bisa dimudahkan oleh Allah insyaallah. Nah, fakanatil mar'atu tanzuru in 'asha laha waladan taj'alu ahaduhuma Yahudian. Nah, perempuan miqlat ini yang belum punya anak ini padahal sudah sekian usia pernikahan, bernazar in ashalaha walad, kalau misalnya dia beranak nanti atau waladan, kalau punya 2 anak nanti, taj'alu ahaduhuma Yahudian, dia akan menjadikan salah satunya beragama Yahudi. Gitu. ya. Orang Arab yang tahu tentang Yahudi itu biasanya orang Mekah atau Madinah. Madinah, karena Yahudi itu ada di Madinah, nggak ada di Mekah Yahudi. Di Mekah itu full musyrikun, ya. Nggak nyampe Yahudi itu nggak merambat ke Mekah, nggak. Ya, nggak tahu kok ada satu atau dua orang nyasar ke Mekah, nggak tahu. Tapi Yahudi Madinah dan Khaybar dan Syam, ya. Nah, orang-orang Madinah penduduk aslinya orang Arab, ya, penduduk pribuminya. Pendatangnya adalah Yahudi atau Nasara. Nah, Yahudi ini kenapa kok ibu-ibu ini kepengin supaya anaknya jadi Yahudi? Likaunil Yahud kanu ahla ilmin wa kitab. Karena orang Yahudi ketika itu adalah ahlul ilm, pemilik ilmu dan kitab. Ya. Beda dengan orang-orang ummiyin, orang-orang yang enggak bisa baca, buta huruf seperti orang-orang Arab ini. Ya, orang-orang Arab kan ketinggalan ketika itu dari segi keilmuan dan baca. Ya, ini menunjukkan sejak zaman dahulu pembaca buku itu lebih dimuliakan dibandingkan ya, pemain game. Ya. Ya, orang kalau bawa buku ke jalanan kelihatan pinter, ya, padahal komik Doraemon, kan? Tapi kelihatan pinter karena bawa buku, ya. Makanya supaya kelihatan pinter, antum jalan di jalanan, bukunya jangan di tas, bawa. Ditenting. Orang-orang lihat nih, masya Allah nih, pinter nih orang nih. Nah, tapi kalau di bukan di Indonesia, di mana? Di barat mungkin, di mana? Di kampus-kampus, nenteng buku itu biasa. Di sini aja emang orangnya enggak mau baca. Makanya enggak biasa ngeliat buku itu hanya untuk orang pintar. Iya. Kalau orang pintar pun jarang baca buku. Ya. Siapa orang pintar? Nah, dukun. Ya kan? Nah. Sebagaimana sekarang itu orang-orang menyalahi ya, anak-anak zaman sekarang kan dengan generasi mecin, kebanyakan makan mecin, kebanyakan makan ini. Sebenarnya bukan generasi mecin, kebanyakan lalai, kebanyakan baca, baca banyak, tapi yang dibaca beranda status, ya, nggak bermanfaat. Cuma kalau dibaca Al-Quran, tafsirnya, kitab, jadi pinter itu orang insya Allah. Kita ini harusnya pinternya cepat. Ya, karena orang zaman dulu kalau mau baca buku, baca faedah itu harus bawa buku kadang berat-berat. Orang zaman dulu buat dapetin buku itu harus dikopas dulu. Kopasnya enggak kontrol C sama kontrol V, bukan. Tapi dinasakh. Ditulis ulang. Dulu ada namanya nasakh ini, yaitu dia jasa penulis ulang. Jadi ada buku, terbitan mana, baru ini tahun ratusan Hijriah dulu, udah lama banget. Ya, diulang, ditulis ulang. Satu buku ini ditulis ulang, enggak di fotokopi, itu cara fotokopi zaman dulu. Di kulit, di kertas yang lusuh dan seterusnya. Jadi buku dibeli. Dulu kayak gitu, ya. Makanya lebih berharga ilmu ketika itu. Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani, kalau beliau enggak punya buku, maksudnya beliau tertarik dengan suatu buku dan enggak punya buku itu, beliau catat, beliau tulis ulang buku tersebut. Sekarang lihat, antum nulis sedikit aja udah pegel, ya kan? Karena kebanyakan mencet pakai jempol, dua jempol di HP atau pakai laptop. Coba sekarang antum yang dulu rajin nulis, ana dulu masya Allah, betulan ana dulu rajin sekali nulis tangan, walaupun enggak bagus-bagus amat bentuk tulisannya, diprotes banyak kalangan, tetapi alhamdulillah bisa satu buku, dua buku bisa bikin dulu waktu masih sekolah dan kuliah. Mengenal laptop, mengenal handphone, udah hilang itu skill nulis itu. Sekarang nulis berapa paragraf aja udah pegel di tangan. Ya, manja banget kan sekarang. Apakah itu karena generasi mecin? Bukan karena generasi mecin, generasi handphone. Generasi malas jadinya. Padahal harusnya kita harus lebih pintar lagi banget-banget ya. Begitu ya ikhwah. Nah, ketika itu orang Yahudi dikenal ahlul ilm. Ya. Kenapa? Karena mereka bisa baca, bisa nulis. Dan mereka punya dua bahasa, bahasa Yahudi mereka dan bahasa Arab. Makanya kadang-kadang pribumi itu tertinggal. Sebagaimana pribumi Jakarta ini kerap tertinggal. Yang luar banyak yang datang, pendatang dari Jawa, Sunda, Sumatera, Sulawesi, ya. Ya. Masakan Padang menang. Ya. Masakan Padang menjuarai dibandingkan dengan lokal sini, gitu kan. Orang Padang punya khas tersendiri dan punya dua bahasa, bahasa Jakarta dan bahasa versi mereka. Kita kalau ngomong mereka paham, tapi kalau mereka ngomong belum tentu kita paham. Ah, jadi mana yang terbelakang kita? Nah, begitu pula ada ketika itu, makanya orang-orang Yahudi juga melihat orang-orang Arab itu dengan pandangan rendah. Sambil makin jumawa dengan perasaan mereka bahwasanya kelak ini nabi terakhir akan turun diutus Allah melalui rahim dari golongan Yahudi. Mereka ngirain gitu. Taunya dari golongan Arab. Ya, maka makin dongkol mereka. Tapi ketika itu sebelum diutusnya nabi alaihi salatu wasalam, orang Yahudi memang dikenal ahlul ilm, ahlul kitab, ya. Adapun orang Arab primitif. Orang primitif itu orang musyrik dan suka menyembah patung. Mereka yang suka batu-batuan, batu akik dipuja, batu ini itu primitif semua tuh, kuburan, ya. Itu primitif tuh. Kembali ke zaman Firaun aja itu kalau bisa tuh, ya. Nah, ketika diutuslah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, beberapa anaknya Ansar sudah masuk Yahudi. Bapak mereka nyesel. Fatalaba abauhum an yukrihuhum 'alal Islam. Maka sesepuh-sesepuh orang Ansar yang sudah masuk Islam akhirnya nyuruh orang-orang tua tersebut untuk memaksa anak-anak mereka masuk Islam lagi, masuk Islam. Ya. Kemudian turunlah ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Paham enggak di sini asbabun nuzulnya berarti, ya? Nah, dengan memahami asbabun nuzul antum memahami ayat. Ya, beberapa ayat itu memerlukan pemahaman asbabun nuzul. Kalau tidak paham, pasti tafsirannya itu nanti melenceng dari sebagaimana keumuman ahli tafsir memahami. Jadi memahami Al-Quran itu tidak sembarangan hafal atau paham bahasa Arab selesai, nggak boleh kayak gitu, ya. Begitu ya, kok. Rujuklah ke kitab-kitab tafsir. Baik. Nah, oleh karena itu ahli kitab dan semisalnya diwajibkan membayar jizyah dan mereka tetap pada agamanya. Ini masalah tentang orang kafir. Ya, orang kafir itu. Terbagi menjadi dua macam. Orang kafir harbi atau muharibun dan orang kafir non harbi, ghairul muharibin. Jadi kafir harbi dan kafir non harbi. Ya. Kafir harbi ini, ya, ana mengutip dari kitab Al-Wala wal Bara wal Ada fil Islam karya Abu Faisal Al-Budrani. Kafir harbi atau muharibun itu man laisa bainahum wa bainal muslimina dhimmah wala ahad wala aman. Orang-orang kafir yang antara mereka dan orang-orang muslimin tidak ada dhimmah. Ya. Dhimmah ini berarti ya, ini dhimmah ini apa namanya? Apa Indonesianya? Ana juga enggak tahu Indonesianya. Dhimmah ini diindonesiakan atau ditafsirkan, ya tadi, orang-orang non-muslim yang membayar upeti untuk masalah keamanan dan itu zimmah. Nah. Dan tidak pula ada perjanjian ahad. Dan tidak pula ada jaminan keamanan. Jadi betul-betul orang kafir ini memang menyerang orang Islam. Ya. Baik di negeri kafir atau di negeri Islam. Kalau di Myanmar misalnya, betul? Nah, itu kafir, jelas itu kafir harbi itu. Ya. Fayushra'u qitaluhum bihasabil qudrah, maka disyariatkan memerangi mereka sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu ya mau gimana lagi. Sebagaimana di Suriah juga, parlemen mereka, pemimpin mereka kafir harbi, musyrik, ya, bukan muslim. Ini harbi, berarti disyaratkan memerangi mereka tapi sesuai kemampuan. Kalau enggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuan dia. Jangan dipaksa. Nah, sekarang orang-orang dalam internal Suriah itu sendiri, mereka mampu enggak? Wallahu a'lam. Kalau mereka mampu, perangilah semampunya. Kalau tidak mampu, ya minta pertolongan pada Allah, dan kaum muslimin di belahan dunia diwajibkan untuk menolong. Tapi itu pun menolong dengan kemampuan yang ini mampu juga gitu loh. Dan untuk menolongnya memerlukan juga waliyul amr. Ya, pemimpin. Ini yang mungkin agak pahit bagi sebagian orang. Ala kulli hal. Jadi itu kafir harbi. Oke. Okay. Yang kedua kafir non harbi. Kok kafir harbi ini jelas? Ya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Al-Baqarah 193. Perangilah kafir-kafir harbi ini sampai tidak terjadi adanya fitnah dan agama itu milik Allah semuanya. Maksudnya supaya tidak tersisa mereka. Taib. Nah, sekarang kafir non harbi. Kafir non harbi adalah man bainahum wa bainal muslimina zimmah au ahad au aman. Orang kafir yang antara mereka dengan orang-orang muslimin ada zimmah atau ada perjanjian atau ada jaminan keamanan. Jadi ada zimmah, ada perjanjian, ada jaminan keamanan. Walam yaf'alu ma yanqudu dzalika. Dan mereka, orang-orang kafir tersebut yang ada zimmah, ada ahad, perjanjian, dan keamanan, tidak melakukan hal yang membatalkan zimmah atau membatalkan perjanjian atau membatalkan jaminan keamanan. Ya. Sehingga orang kafir non harbi terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ahlu zimmah, atau bisa disebut zimmi, ahlu zimmah. Ya. Kenapa itu? Maaf ya. Yang kedua al-mu'ahid. Jadi yang pertama tadi ahlu zimmah atau zimmi, yang kedua al-mu'ahid. Mu'ahid. Yang ketiga musta'min. Nah, itu tiga macam orang kafir non harbi yang tidak boleh kita tumpahkan darah mereka. Ya, yang nanti anak jelaskan. Yang pertama zimmi, yang kedua mu'ahid, yang ketiga musta'min. Di sini kalau ahlu zimmah atau zimmi itu ada pada daulah Islamiyah. Karena dengan adanya zimmah dan hukum-hukumnya, maka melazimkan apa? Ada jizyah, upeti. Ya. Oke. Okay. Nah, Indonesia ini untuk orang-orang kafir ada upeti atau tidak? Tidak. Berarti mereka bukan zimmi. Dengan adanya upeti ini, maka pasti tidak dipaksa mereka untuk ke Islam, ya kan? Dan darah dan harta mereka diamankan kan oleh orang muslim, iya. Sebagaimana sama setara dengan orang muslim dari segi darah dan keamanan mereka. Mereka diserve dan diservis juga sebagaimana normalnya orang. Tapi mereka wajib untuk menunaikan upeti jizyah. Itu ketika negeri menerapkan syariat Allah. Ya. Cuman masalah khilafnya adalah apakah hal ini hanya berlaku untuk Ahlul Kitab dan Majusi atau untuk semua agama non-Islam, Alkitab, Yahudi Nasara, Majusi, Buddha, Hindu, ateis. Ya. Kalau Syekh Abu Bakar Jazair lebih memilih khusus Ahlul Kitab dan Majusi, tapi mungkin lebih tepatnya untuk semua agama insyaallah. Insyaallah Allah. Itu khilafiyah di antara ulama, oke? Okay? Jadi Ahlul Zimmah itu mereka membayar upeti sehingga terjamin keamanan mereka dan mereka dihukumi Ahlul Zimmah. Dan status negeri tersebut negeri yang memang menerapkan syariat Islam. Makanya ada upeti. Nah, kalau negeri kita ini belum menerapkan syariat Allah Ta'ala di global peraturan, sehingga tidak mungkin ada upeti. Bagaimana ada upeti? Wong pemimpinnya kadang-kadang kafir kok. Beberapa pejabat mau ditarik upeti dari pejabat? Hah? Enggak mungkin, ya kan? Ya. Dan dalam Islam tidak boleh waliul amr dari orang kafir, ya enggak? Karena wa ulil amri minkum, harus dari orang muslim. Nah, begitu. Ya, cuman jangan antum dengan kalam anda tadi kemudian antum bilang, "Oh, berarti mereka kafir dong orang-orang yang tidak memakai hukum Allah." Enggak, jangan langsung bilang begitu, ya. Itu beda hal lagi kita pembahasannya. Baik, gitu ya. Ahlu zimmah inilah yang kita sebut la ikraha fiddin. Ahlu zimmah ini kita dakwahi masuk Islam, ayo. Tapi kalau enggak mau masuk Islam, kamu bayar upeti dan kita jamin kamu. Itu adil itu, enggak dipaksa. Itu yang dimaksud la ikraha fiddin. Ya. Nah, sekarang orang-orang Kristen, Buddha atau musyrik yang lainnya di Indonesia ini, apakah mereka berstatus ahlu zimmah? Nah, itu permasalahannya. Kalau dari definisi tadi, dan memang itulah yang tepat definisinya, mereka bukan ahlu zimmah. Hah? Bukan ahlu zimmah. Apa pasalnya? Pertama, negeri tidak menerapkan syariat Allah dalam masalah ini. Kedua, mereka tidak membayar upeti. Berarti status zimmi mereka tidak ada, status zimmi tidak ada pada mereka. Karena syarat menjadi ahlu zimmah itu tadi, bayar upeti. Dan yang memungut upeti itu bukan masyarakat, enggak boleh. Waliyul amr. Jadi rafi'i, antum punya tetangga musyrik, antum minta upeti 500 ribu per bulan bayar, kalau enggak kamu akan kami perangi. Ya. Ya, ada antum disantet nanti sama dia. Ya kan? Jadi waliyul amr, ulil amri yang menarik jizyah dan upeti, bukan kita. Kita rakyat sama kayak mereka dan ini tanggung jawab dari pemerintahan. Gitu. Baik, yang kedua, al-mu'ahidun, mu'ahid. Orang kafir mu'ahid non harbi. Yaitu orang kafir manapun dari manapun, ya, yang memiliki perjanjian dan sulh, memiliki perjanjian dan sulh, sulh itu perdamaian untuk tidak saling memerangi secara fisik, ya. Ya, mu'ahid ini berarti orang-orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak berperang, tidak saling memerangi. Ini mu'ahid, ya. Tahu sulhul Hudaybiyah, maka itu status setelah sulhul Hudaybiyah, maka orang-orang kafir yang ikut serta berpartisipasi dalam sulhul Hudaybiyah tidak diperangi. Berarti status mereka adalah mu'ahid, bukan zimmi. Paham? Lebih-lebih mereka bukan di sulhul Hudaybiyah. Kan orang-orang kafirnya orang dari mana? Mekah. Rasulullah di mana? Madinah. Mekah dikuasai siapa ketika itu? Orang-orang kafir, Quraisy. Faham di sini? Misal di Indonesia ini, pemimpin kita alhamdulillah menerapkan syariat Allah dan insyaallah nanti suatu saat insyaallah. Kemudian rakyatnya masyaallah. Ya. Jadi nanti mamlakah Indonesia, kerajaan Indonesia, ya. Nah, kemudian ada negeri Singapura. Singapura ini negeri apa nih sebenarnya nih? Muslim atau kafir pemimpinnya? Anda enggak tahu. Hah? Kafir ya? Tatanan pemerintahannya? sama kayak negeri sekuler kan, apa maaf, negeri kafir kan, yang rata-rata orang kafir isinya atasnya begitu ya, dulunya padahal Melayu mereka kan. Baik, kemudian Indonesia yang Muslim pemerintahannya kemudian menerapkan syariat Islam, atau orang Muslim lah rata-rata Indonesia parlemennya. Baik, mengadakan perjanjian dengan orang Singapura untuk tidak saling baku hantam dan berperang. Maka dalam kondisi seperti ini, status orang-orang kafir Singapura adalah mu'ahid. Adalah mu'ahid. Begitu, ya. Bukan zimmah, bukan. Kenapa? Karena mereka eksternal, orang luar. Ya. Ya, kalaupun masuk ke dalam maksudnya misalnya safar ke Indonesia. Ada enggak perjanjian? Ya, ada, tetap ada perjanjian dan ada jaminan keamanan, itu musta'min jadinya, misal bisa musta'min atau mu'ahid. Karena dijamin keamanannya ketika di negeri kita. Itu yang ketiga tadi, musta'min, ya. Yaitu yang dijamin atau meminta jaminan keamanan, kemudian orang Muslim jamin keamanannya. Itu musta'min. Makanya minor ulama itu ada yang berpendapat, ini orang kafir Indonesia ini apa nih statusnya? Dibilang harbi yang enggak juga, biasa aja mereka. Dibilang non harbi, mana? Ahlu zimah, enggak juga. Mereka enggak bayar apa-apa. Ya kontrakan bayar sih alhamdulillah, cuman enggak bayar lebih, enggak bayar akan kekafiran mereka gitu, enggak bayar. Kemudian dibilang mu'ahid, mereka orang mari gitu, orang sini. Terus ya perjanjian pun enggak ada perjanjian apa, hanya masyarakat biasa. Ya. Dibilang musta'min, mereka enggak nyari aman juga. Biasa aja. Nah, ini yang bingung ini. Anda belum bisa lanjut ke yang ini. Tapi tetap mereka itu bukan non, mereka adalah non harbi. Selama mereka tidak melakukan hal yang membatalkan kenon harbian mereka, malah justru mereka menjadi orang yang menentang agama Islam, maka ini diharbikan. Ya, misalnya gerakan pemurtadan yang mereka lakukan, misal harbi ini, karena memerangi agama Islam. Tetapi itu ketika apa? Di negeri yang mayoritasnya Muslim. Cuman banyak yang masa bodoh, ya. Atau dengan kalimat menghina orang Islam, menghina ayat Allah, menghina hadis Nabi dan seterusnya. Ini harbi. Oke. Tetapi pun kalau misalnya harbi, kita menunggu waliul amri untuk menyatakan bagaimana sikap kita. Bukan kita main hakim sendiri, enggak. Jadi enggak sembarangan juga gitu. Ya. Tetangga kita kemudian mengejek, misalnya mengejek Nabi Muhammad. Kemudian kita taruh bom rumahnya gitu. Gak bisa kayak gitu. Kita lapor ke kepolisian sebagai pemilik otoritas dalam masalah ini. Ya, begitu. Ya. Itu untuk yang harbi, ya. Wallahu a'lam. Seperti kasus Ambon ya dulu ya. Kasus Ambon dulu di zaman dulu. Tahun berapa itu? Itu kan dibantai juga orang Muslim. Poso misalnya ya. Dibantai juga. Juga di beberapa suku di daerah Dayak. Anda dulu pernah di Kalimantan ngajar, ya? Ada salah satu dari murid kita, Talibah, datang bapaknya. Itu kan dulu pondok yatim piatu atau orang-orang fakir miskin. Tolong hijab bagi akhwat dimajuin lagi. Kemudian layarnya mati. Udah. Terus hijabnya tolong dimajuin, tolong dibantu. Nah, ikin bantu. Tapi jangan semuanya, udah jangan semuanya. Ya berapa orang aja. Ntar kalau semuanya anak ikut lagi nanti ya maju hijab. Oke, dah. Sampai mana tadi ya? Di Kalimantan dulu, anak ada Talibah, ya. Jadi di Pontianak itu di daerah ada pedalamannya itu. Jalan raya itu yang menghubungkan antara Kabupaten Pontianak ke kabupaten lainnya. Jalan raya lebar sekali. Tapi masya Allah, mobilnya itu sesepi dengan depan masjid ini. Sepi pak, jarang mobil lewat. Lebar padahal, samping-samping rawa, karena banyak rawa, tanahnya gambut ya. Entah, kalau tanah gambut kan berarti airnya merah. Entah di balik air itu ada binatang apa, kita gak tahu ya. Kemudian dari jalan yang sepi itu, kalau mau ke pondok tempat anak ngajar dulu tahun 2005 ya, 2005 dulu berarti berapa tahun, 12 tahun lalu ya, itu harus jalan 4 km ya. Menurut saya pertama oke, jalannya masih apa namanya pasir, bukan pasir, semen, jalan semen gitu, enak. Sampai berapa ratus meter udah gak ada jalanan semen lagi, udah mulai jalanan alam gitu kan. Akar, akarnya kadang gede-gede, dulu kan pohonnya besar-besar di situ. Nah, di situ ada dulu pondok terpencil 4 kilometeran dari jalanan biasa. Itu paling ujung sebelah sana itu udah enggak ada manusia lagi, kecuali mungkin orang-orang Dayak bikin rumah, Dayak pedalaman. Nah, murid-murid kita SD, SMP, SD usianya ketika itu ada yang 16 tahun. Anak SD ya. Tapi 16 tahun usianya, saking terbelakangnya pendidikan. Sekolah itu baju itu yang penting pakai baju. Mandi itu gue syukur-syukur kalau pada mandi gitu kan. Yang ada yang Madura, ada yang Melayu, ada yang Bugis, ada yang Dayak ya. Jawa juga ada, Sunda yang jarang ya. Atau mungkin lagi bikin lalapan kali, jarang gitu ya. Tapi Jawa, Bugis, Melayu, Dayak ya. Batak enggak ada di sana. Nah, Dayak yang banyak. Ya. Ada satu akhwat Dayak ya. Akhwat maksudnya sukunya Dayak, bukan antum jangan mikirin Dayak ini berarti akhwatnya ini apa pakai pakaian tradisional, enggak pakai jilbab biasa, cuman turunan orang-orang Dayak dari desa-desa Dayak ya. Ada cabang suku Dayak, subrace Dayak, atau Dayak Ahe namanya. Ahe ini cabang gitu. Kayak kalau Jawa kan ada yang versi ngapak Jawa Banyumas, ada Jawa versi Solo, ada Jawa Suraboyonan gitu kan, dan seterusnya. Nah ini Dayak Ahe ya. Dayak Ahe itu mulai banyak yang masuk Islam. Nah ini saudari kita ini, murid kita ketika itu usia mungkin 13 atau 14. Nah masya Allah apa, datang bapaknya cerita. Itu kan gak ada komunikasi ketika itu, enggak, handphone itu masih Nokia yang buat nambel apa buat melempar anjing itu kabur anjingnya ya. Nokia yang tebel itu ya, masya Allah kuat banget itu. Nah dan mereka nggak punya handphone, santrinya nggak tahu handphone ya, mungkin dikasih handphone bingung itu apa gitu kan. Bapaknya datang kemudian dibilang ini bapak udah 2 minggu nggak di desa, katanya cerita, bukan ke anak tapi ke santri kita ini, santriwati dan ke guru. Udah dua pekan kita nggak, saya nggak di rumah, ninggalin desa. Ada apa? Desa kita sedang dibantai. Iya, lagi dibantai orang-orang muslimnya, dibantai sama orang-orang kafir. Tapi nggak masuk liputan, nggak masuk. Dulu ada kejadian Sambas, ya kan, sebelumnya berapa tahun sebelumnya yang membuat banyak orang itu jadi trauma. Ketika kejadian Sambas itu kan Dayak versus Madura. Jadi orang Dayak itu dari kejauhan pun tahu bau Madura tuh, tahu Madura ini, ya. Antum mau ngaku orang Pakistan misalnya, kan Madura, antum tahu baunya tuh, tahu. Mau mandi pakai sabun apa juga tahu baunya ini Madura ini. Ya, kencing dikit tahu ini kencingnya Madura. Ya. Betulan itu. Itu sakti banget itu. Enggak tahu dari setan atau emang natural mereka, tak saking benci sama orang-orang Madura ya. Dan di sekitar pesantren itu ada berapa orang Madura banyak ya. Apa namanya mereka eksodus dari Sambas, dari mana, ketika udah diusir oleh orang-orang Dayak. Orang Dayak masya Allah ya, yang sihir-sihirnya itu ya. Ada tentara mau ngamanin ya, jalan di suatu jalan pedesaan dengan mobil, kan terbuka itu, baknya terbuka, ada bukit samping-sampingnya, tiba-tiba jatuh, tentaranya jatuh. Terus ada di sini bekas bolong gitu, ternyata ada yang niup dari kejauhan. Fuh! Itu jauh berapa ratus meter, sampai ke situ tuh mati dan segera mati gitu ya. La yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun ya, itu dalilnya ya. Langsung mati gitu. Iya, Kalau dari murid Anda yang bilang itu, kalau dulu kita tuh pakai kayak gitu, apa bahannya itu dari racun kodok. Kodok jenis tertentu dimatiin, kemudian taruh di maksudnya ada air genangan kecil biasa, bangke kodoknya itu taruh di situ selama berapa hari sampai itu banget, terus diramu dengan apa, jadikan itu bubuk atau semacam itu, terus bisa mereka full dari jarak jauh tuh ya mati itu ya. Nah, trauma kayak gitu orang tua si murid kita ini ya, hijrah yang nggak jelas hijrah kemana karena nggak tahu tempat mau kemana, tapi orang-orang di desanya dibantai yang muslim, dan desa tersebut dikelilingi oleh security versi mereka, orang-orang kafir, sehingga tidak ada wartawan bisa masuk, namanya juga hutan-hutan ya. Jadi sampai orang-orang itu ada yang diseret mukanya di aspal gitu, diseret dan seterusnya, tapi gak terekspos oleh media sama sekali karena ini di hutan, di desa terpencil banget. Tapi alhamdulillah bapaknya selamat, dan gak tahu itu sekarang murid kita itu di mana. Allah ana. Kalau ingat ketika itu, masya Allah, orang-orang yang jauh sekali di sana di Kalimantan itu murid-murid kita tuh, nggak tahu sekarang mereka ada di mana mereka. Wallahu a'lam. Tapi mereka masya Allah. Jadi bapak, antum bersyukurlah di kota ini banyak pengajian, banyak ini di sana susah banget ya ngajar itu ya, bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Ya Allah, gimana sih ngajar orang hutan ya? Hah? Ngajar orang hutan bahasa Inggris sementara dulu udah ada UAN ya. UAN itu kan mulai tahun 2004-2003 tuh ya. Ketika itu 2005 mereka harus lulus UAN. Nah, UAN ini momok ketika itu kan. Ngeri itu ketika itu. Harus segini nilainya gitu kan. Udah gitu pelajari bahasa Inggris. Enggak ada di antara pelajaran bahasa Inggris. Mereka boro-boro ngomong bahasa Inggris. You understand? Apa kalian tahu arti kata you atau tidak? Semua diem, sebagaimana kalau kita tablik akbar kita nanya kalimat tauhid pada diem juga, sama itu jahil semua. You arti apa? You gak tahu you. Udah ya Allah, dalam satu tahun kita harus membuat mereka paham bahasa Inggris, you aja gak tahu. Yang kalau you tahu mungkin mereka, kalau you gak tahu ya udah. Tapi alhamdulillah akhirnya lulus mereka, alhamdulillah. Dan dulu ikhwas sekalian, wallah ini apa yang antum dapatkan dari ini nih, kertas-kertas seperti ini. Ini adalah efek dari dulu ana bikin juga di Kalimantan. Bahasa Inggris ana ringkas bukunya, karena itu kan kalau kelas 3 SMP mereka kan. Kelas 3 SMP itu kan harus menguasai kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan? Ya itu harus dikuasai dalam 1 tahun. Iya. Ana bikin seperti ini. Dengan bahasa yang ana ketik ulang sampai bermalam-malam itu. Di sekretariat 4 kilo dari pesantren. Terus di print, ada print warna baru, alhamdulillah. Ana habisin tintanya betul-betul tuh. Ana kopiin ke mereka. Belajar, ayo belajar, giat, semangat. Ya nama orang desa dapat warna-warni. Wah. Bukan desa lagi, hutan ya. Tapi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah banyak yang lulus, kecuali beberapa ya. Ala kulihal, itu enggak nyambung dengan ini sebenarnya. Ya, tapi enggak apa-apalah. Mengenang sedikit, ana sama sekali enggak ada niatan buat cerita seperti itu, tapi terkenang jadinya. Sampai mana kita? Masih la ikraha fiddin, ikhwah. Dan macam-macam orang kafir. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Baca, Syekh. Baca yang agak keras. Ya. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Ya. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Tafsir Al-Aisar. Dengan diturunkan Al-Qur'an, diutusnya Rasulullah, dan ditolongnya orang-orang yang dekat kepada Allah, menjadi jelaslah antara petunjuk dan kesesatan, dan antara kebenaran dengan kebatilan. Baik, jazakallah khair. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Telah jelas tabayyun. Nah, ada katanya tabayyun ya. Yaitu supaya perkara itu lebih jelas ya. Ar-rusyd itu kebenaran, keterbimbingan. Makanya dalam sufi itu ada mursyid dan ada murid. Mursyid itu kalau orang-orang harokah nyebutnya murabbi. Ya. Kalau misalnya murid, orang-orang harokah menyebutnya mutarabbi. Kalau kita nyebutnya enggak tahu apa. Hah? Talib, talibul ilm. Ya. Ya. Kalau ahli tarekat menyebutnya bisa ya mengamalkan ritual namanya salik. Salik. Ya. Makanya ada kitab Madarijus Salikin. Nah, derajat-derajat orang-orang yang melakukan amalan. Ya. Itu versi apa istilah sufi itu? Suluk, ya. Dan sebenarnya suluk itu seperti benang. Makanya silk, silk itu dari bahasa Arab. Benang yang terpintal demi benang. Nah, terpintal demi benang. Lewat nyambung terus. Makanya seorang salik itu tidak boleh terputus ritualnya. Harus terus sampai mencapai maqam yang tertentu. Itu salik, ya. Nah, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Kami telah mengutus orang-orang sebelum kamu dari para rasul di zaman-zaman dahulu. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidaklah ada rasul yang datang ke mereka kecuali pasti mereka bully. Nah, gitu. Gitu. Jadi rasul itu bullyable, ya. Mudah dibully, ya, sama kaumnya sendiri. Wajar, ya. Karena bawa kebenaran. Nah, kata Allah, kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Begitulah kami sulukkan. Nah, maksudnya kami sulukkan, kami ikat terus di kalbu-kalbu orang-orang yang berbuat jahat, musyrikun. Iya. Begitu. Jadi Allah Ta'ala sudah menjadikan patennya keterjadian itu selalu terjadi di kebenaran datang dibuli, kebenaran datang dibuli. Itu di surat Al-Hijr sudah disebutkan, itu sudah menjadi silk. Sesuatu yang akan terus seperti itu. Ya. Sampai sekarang. Antum kalau mau benar pasti dibuli nanti. Jadi harus sabar. Insyaallah kalau antum benar pasti ada orang yang bakal mengompori dan memprovokasi orang-orang untuk membenci antum. Padahal akhlak sudah dibetulkan, sudah dan seterusnya. Jadi fasbir, isbir gitu. Taib. Dengan diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya Rasulullah dan ditolongnya orang-orang yang dekat kepada Allah, menjadi jelaslah antara petunjuk dengan kesesatan dan antara kebenaran dengan kebatilan. Baik. Dilanjutkan baca, coba. Samayyan qur bil qawti wa yuqim billahi faqad istamsaka bil urwatil qalam salaha. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Tafsir Al-Aisar. Dengan demikian, orang yang tak percaya kepada tauhid, yaitu setan yang membujuk untuk menyembah berhala, lalu beriman kepada Allah dan bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, maka berarti ia telah berpegang pada agama Islam dengan tali yang terkuat. Baik. Ustaz. Faman yakfur bitaghut. Barang siapa yang ingkar kepada taghut. Nah ini. Taghut di sini kalau dimaknai yaitu syaitan yang membujuk untuk menyembah berhala. Juga punya makna lain. Dukun misalnya, atau pihak yang sengaja atau ingin disembah, ingin diagungkan, yang berkata nanti kalau saya mati maka kalian silakan datang ke kuburan saya untuk meminta hajat kepada saya, ini tauhid ini. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa saya termasuk tauhid juga ru'us ad-dhalal, Tawagut atau tawagut rois ad-dalal, yaitu pionir kesesatan, itu tawagut juga. Ya. Orang yang mempioneri kesesatan seperti Jahm bin Safwan untuk mazhab Jahmiyah. Sama mereka belum taubat. Ya. Ini tawagut juga. Orang-orang yang memproklamirkan dan juga yang mempioneri suatu kebid'ahan dalam beragama, itu juga termasuk tauhid. Ya. Tapi muskilahnya memang lafal tauhid ini kita tidak bisa sembarangan untuk menghakimi seseorang dengan status itu. Ya, sebagaimana juga dengan lafal mubtadi', pelaku bid'ah. Kita enggak bisa langsung bilang, apalagi masyarakat kita ini yang lagi sensitif. Kita bilang, Pak ahli bid'ah misalnya. Enggak mungkin. Ya. Sebenarnya kita enggak bakal rela orang tua kita juga disebut ahlul bid'ah karena satu atau dua kesalahan kebid'ahannya. Jadi ala kulli hal kita cukup mengenal tauhid itu ya seperti apa, syaitan, dan tentu ra'isut tauhid adalah iblis. Dan setiap yang menjadi pionir atau kepala untuk kesesatan itu tauhid. Ya. Begitu. Nah, syarat dari la ilaha illallah diantaranya juga harus kufur terhadap tauhid tersebut. Tidak mengimani hal-hal yang bersifat melampaui batas dalam beragama. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Barang siapa yang berlaku seperti itu, kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah beristimsak. Istimsak itu memegang betul-betul. Ya. Bil urwatil wuthqa. Dengan urwah, urwah itu adalah tali. Ya. Al wuthqa amat kuat. Ya, dari kata thiqah. Thiqah itu terpercaya, kuat kepercayaan kita kepadanya. Ya. Nah, lan fisama laha, yang tidak akan putus. Ya. Itu ketika beriman kepada Allah dan kufur terhadap tauhid. Berpegang pada agama Islam dengan tali terkuat. Jadi betapa banyak orang mereka berpegang kepada agama Islam, tapi tali yang mereka pegang adalah tali yang tidak kuat. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari tauhid dengan benar dan terjerumus ke kesyirikan. Enggak kuat mereka Islamnya. Orang kalau misalnya kerap terjerumus kepada kesyirikan, maka ketemu Dajjal bakal ikut nanti. Ya. Begitu. Baik. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke. Masih di ayat ini, ikhwah sekalian, faedah tentang masalah khilafiyah. Karena sebelum beranjak ke ayat berikutnya, kita kan tadi pembahasan la ikraha fid din itu bukan tentang masalah khilafiyah, bukan. Tetapi sekarang ya kita bahas tentang suatu sikap yang penting untuk kita mengetahuinya. Ada beberapa pernyataan atau kaidah yang dibuat-buat oleh beberapa orang. Tetapi kaidah tersebut mengandung kebatilan atau berkonsekuensi kebatilan kelak atau kekacauan dalam beragama. Di antaranya kalam berikut: la yunkaru illa mattufiqa ala annahu munkar. La yunkaru illa mattufiqa ala annahu munkar. Bahwasanya tidak boleh diingkari kecuali sesuatu yang disepakati bahwasanya itu munkar. Ini kalimat ngambang sekali. Itu catat kalimat tersebut. Ini berbahaya. Tidak disepakati, tidak boleh diingkari kecuali hal yang disepakati bahwasanya dia kemungkaran. Ini kalimat yang masih ngambang. Ya. Baik. Juga ada kalimat man qallada aliman laqiyallaha saliman. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa yang bertaklid kepada suatu orang alim, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan selamat. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa yang bertaklid dengan seorang alim, maka dia akan menemui Allah kelak dengan selamat. Ini kalimat yang ditakutkan membuka pintu besar nanti, pintu keburukan. Ya. Juga ada kalimat yang ketiga, yaitu kalimat la inkaro fi masailil khilaf. La inkaro fi masailil khilaf. Tidak boleh mengingkari di masalah khilafiyah. Ini juga berbahaya. Oke. Semua dari kalimat tersebut, ya, sebenarnya satu hawa nafsu, yaitu demi bebas taklid, dan ujung-ujungnya syaitan menginginkan darinya adalah menyimpang dari kebenaran. Dan ini kalimat-kalimat seperti ini anda bekali teman-teman ikhwas sekalian dan akhwat, supaya kita tahu bagaimana kita menghadapi atau bersikap, terutama di media sosial ketika mendapati syubhat-syubhat seperti ini. Ya, yaitu ini masalah khilafiyah, tidak boleh diingkari sebentar. Itu ada bab rinciannya. Ya, kemudian kita tidak boleh mengingkari kecuali hal yang sudah disepakati itu kemungkaran. Paham? Ya, biasa orang-orang harokah itu suka apa? Kita berta'awun untuk sesuatu yang kita sepakati, adapun yang diperselisihkan adalah masing-masing, gak usah saling mengingkari, itu yang diinginkan. Akhirnya apa? Kemungkaran yang memang ada dalil tentang kemungkaran itu cuma dibuat masalah khilafiyah, itu dianggap tidak perlu diingkari. Ya, ini berbahaya ini. Orang-orang mengira bahwasanya itulah insaf. Enggak, belum tentu itu insaf. Bisa saja itu alasan syaitan untuk melegalisir kemungkaran yang selama ini terjadi. Ya. Atau melegalisir untuk bertaklid buta. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang bertaklid ikut saja dengan seorang alim, mau bagaimanapun ikut sama dia, mau salah pun harus kita bela, maka selamat dia. Ini juga kalimat yang goncang juga kalau misalnya kita pikirkan. Ya. Untuk menjawabnya ada beberapa poin ya kawan sekalian. Ayo pelajari dulu poin-poin berikut ya, supaya kita bisa terbangun pondasinya untuk menjawab atau untuk bersikap. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini di surat An-Nisa ayat ke-82. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kita sebelumnya, antum sebelum ke poin-poin berikut, kesimpulan dari semuanya ini adalah sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, asy-syari'atu kulluha tarji'u ila qawlin wahidin fi furu'iha wa in kathural khilaf. Syariat Islam ini kulluha semuanya, tarji'u ila qawlin wahid, pasti rujuk kepada kebenaran yang satu. Perkataan yang benar yaitu cuma satu, fi furu'iha, di segala cabangnya. Mana yang betul, isbal itu haram mutlak atau haram kalau ada sombong? Kita enggak bisa mengatakan dua-duanya benar. Enggak. Pasti salah satunya benar. Ya, jangan jadi bunglon ya. Pas antum sama salafi antum bilang yang benar adalah haram mutlak. Ya. Pas antum ketemu dengan orang-orang misalnya yang non salafi antum bilang oh itu ada masalah khilafiyah. Mungkin yang lebih tepat adalah makruh. Ini enggak boleh seperti itu, main-main berarti dia. Ya, kalau memang fatwa yang menurut insyaallah yang Allah taala tampakkan perasaan yang lebih benar buat dia adalah haram, atau Allah taala tegur, Allah taala tampakkan perasaan kepada dia harus berhati-hati terhadap neraka, maka jangan kemudian nanti belok-belokan supaya bermudahanah terhadap orang-orang yang isbal, yang isbal. Mudahanah itu menampilkan diri seolah-olah agree, setuju dengan dia. Enggak boleh seperti itu. Ya. Jadi syariat semuanya kembali ke kebenaran yang satu. Kebenaran cuma satu. Kebenaran tidak berbilang. Wa in kathural khilaf. Sekalipun khilaf itu banyak, sekalipun perselisihan dan perbedaan pandangan ulama itu banyak, tapi pasti kebenaran itu satu. Di antara mereka ada satu yang benar keputusannya dan ada yang salah pasti. Dan yang benar hanya satu dan salah mungkin lebih dari satu. Ya. Walaupun kita tidak begitu tahu sekarang yang benar yang mana, tapi bismillah, mana yang setelah kita minta maaf Allah, mana yang kita condong kepadanya, maka ikutilah pendapat tersebut. Tentu dengan ada hujjah kalau bisa, ya, kalau dapat. Dan boleh bertaklid bagi kalangan awam selama tidak taklid buta, ya. Nah, yang pertama kata Allah Ta'ala, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau misalnya Al-Qur'an atau As-Sunnah itu bukan datangnya dari Allah, datangnya selain dari Allah atau datangnya dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan mendapatkan ikhtilaf. Ikhtilaf di sini apa? Pertentangan, kontradiksi, perbedaan antara wahyu tersebut yang banyak. Ya. Yeah. Yang dimaksud perbedaan atau ikhtilaf di sini bukan ikhtilafnya ulama terhadap nas dalil, bukan. Tapi ikhtilaf dalam Al-Qur'an secara zat, ini kok bertentangan sama ini ya? Ini kok bertentangan sama ini ya? Ini kok gitu. Itu ketika apa? Ketika wahyu itu bukan dari Allah. Maksudnya begini, kalau antum melihat mungkin kitabnya para ulama, wajar kalau antum melihat banyak antara kitab ini dengan kitab ini, padahal pengarangnya sama, tapi kok kesannya kok tabrakan gitu. Itu karena apa? Kitab-kitab ini bukan dari Allah Ta'ala, bukan kalam Allah. Tetapi kalau agama Allah secara zat, agama Allah, peraturan dari Allah yang benar cuma satu. Tapi yang kemudian menjadikan perselisihan adalah apa? Akal manusia, pemahaman kita atau cara memandang kita yang berbeda-beda. Faham? Di sini ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Zahiri, dan belum lagi mazhab lainnya, mungkin mazhab Sufyan Ats-Tsauri ketika itu, mazhab Al-Auza'i, mazhab Laits bin Sa'ad dan seterusnya. Mereka memiliki kaidah-kaidah dalam memahami nas-nas wahyu ini. Ya. Dan memang kaidah-kaidah tersebut terbangun di atas dalil juga, tapi itulah manusia yang membuat adanya banyak perbedaan ini adalah naluri kemanusiaannya. Kadang antara dalil satu dengan dalil lainnya dalam satu Al-Quran, satu mushaf, di nalar manusia terasa bertentangan, kontradiktif. Padahal apakah secara zat itu bertentangan? Tidak. Semua wahyu dari Allah tidak ada pertentangan padanya. Tetapi yang terkesan atau menjadikannya terkesan bertentangan adalah pemahaman kita yang mungkin belum sempurna. Begitu. Nah. Dan dalil tadi An-Nisa ayat 82 menunjukkan penafian terjadinya ikhtilaf dalam agama Allah. Menunjukkan bahwa saya kebenaran hanya satu. Adapun urusan nanti ada khilafiyah di antara ulama, itu ijtihad mereka. Yang pasti ada yang benar, dan lebih pasti lagi pasti ada yang salah karena manusia. Ya. Baik. Juga lagi ada ayat Allah Ta'ala di surat An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian saling bertanazu', saling berselisih tentang suatu, maka rujuklah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya dengan berbilangnya kebenaran versi nalar manusia, pasti yang akan bertabrakan, ya tentu, nalar manusia ketika menimbang suatu kebenaran, ini benar, ini benar, ini benar, bertabrakan, maka ruddu ilallahi wa rasul, rujuklah kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Al-Sunnah, yang mana ketika rujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, maka pasti kita akan menemukan kebenaran itu satu, insyaAllah. Tapi tentu ini perkara yang dilakukan oleh ulama, bukan oleh kita yang awam. Itu poin pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, "Idza hakama al-hakimu fajtahada." Kalau seorang hakim, hakim yang berilmu, mujtahid, berijtihad, ya, yaitu berijtihad, mengerahkan segala kemampuan ilmiahnya untuk menetapkan suatu hukum dengan istinbat ilmiah yang benar. Fajtahada fa'asoba, kemudian dia berijtihad, berusaha, kemudian benar, falahu ajran, dia punya dua pahala. Pahala berusaha berijtihad dan pahala sampai kepada kebenaran. Wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau misalnya dia ya berusaha mengambil hukum, menyimpulkan hukum, berijtihad, salah, maka dia dapat pahala ijtihadnya saja. Di sini menunjukkan bahwasanya, yang poin kedua ini menunjukkan bahwasanya ya, kullu mujtahidin ma'jur. Apa artinya? Setiap orang yang berijtihad, maksudnya ijtihad ini betul-betul punya ilmu, bukan antum, bukan kita. Setiap orang yang berijtihad itu mendapatkan pahala. Ulama. Kullu mujtahidin ma'jur. Kalau misalnya ana bilang kullu mujtahidin musib, benar atau tidak? Tidak benar. Artinya apa kullu mujtahid musib? Setiap mujtahid pasti benar? Tidak benar. Batil. Kullu mujtahidin ma'jur wa laisa kullu mujtahidin musiba. Ya. Setiap mujtahid berusaha ikhlas, insyaallah diberi pahala walaupun salah. Tapi tidak semua mujtahid pasti benar, enggak. Paham? Ada khilafiyah di masalah apa? Kunut witir. Antum bilang semuanya benar? Batil lah kalam antum ini. Ini menunjukkan seolah-olah Islam itu kebenarannya berbilang. Enggak boleh bilang gitu. Mana yang benar? Ya yang Allah tampilkan kebenaran kepada saya, kunut itu misalnya bid'ah misalnya. Wallahu a'lam. Tapi ketika antum bilang ini bid'ah, gak mungkin antum bilang kontrak juga yang menetapkan bolehnya kunut witir itu juga benar. Lah ini kan kontrak, anda bilang ini bid'ah berarti kan haram kan? Ha, bid'ah. Itu bilang boleh, nah, itu juga benar. Antum benar, anda benar. Lah kita masing-masing. Salah, beda antara mengangkat antum benar, anda benar. Itu salah, tapi kalau kita masing-masing, okelah, ya. Tapi kalau mengatakan semua ijtihad itu benar dan tidak boleh pengingkaran, ini salah. Batil ini. Ya. Begitu. Jadi kullu mujtahid ma'jur. Setiap mujtahid, ulama yang berijtihad betul-betul ya dengan ilmunya, diberi pahala. Karena untuk mengetahui ilmu dan keputusan yang tepat dengan ilmu, ya antum baca buku, ngebait-ngebait buku aja, baca itu berpahala kok. Apalagi kalau antum sampai derajat alim, bisa mengistinbat hukum, masya Allah. Tetapi kalau kalimat kullu mujtahid musib itu khotok, enggak boleh. Setiap mujtahid pasti benar, enggak. Berarti kullu mujtahidin ma'jur wa laisa kullu mujtahidin musib. Begitu. Kalau ulama laki-laki yang berijtihad berarti namanya apa? Mujtahid. Ya enggak? Mujtahid. Kalau dia benar berarti musib. Kalau ulama yang perempuan, ah, musibah, mujtahidah musibah. Ya. Ada nggak perempuan mujtahidah? Ya jarang. Kalau ada pun yang nikahin dia ya alim harusnya. Kalau yang nikahin dia ternyata masya Allah sarjana teknik misalnya agak kurang, jangan. Ya. Nanti istrinya musibah, suaminya mukti terus, salah terus, ya. Dikit-dikit disalahin sama istrinya. Ya, makanya kalau perempuan lebih berilmu, lebih bergaji tinggi dari pria, ini berbahaya buat stabilitas negara, ya. Gitu ya. Dari poin-poin tadi antum itu bangunan. Itu adalah pondasi dasar, dalil-dalil yang menunjukkan faedah-faedah bahwasanya kebenaran dalam Islam tidak berbilang sekalipun banyaknya perselisihan. Kita tidak boleh mengamini seluruh dalam masalah khilaf ini seluruhnya benar, enggak? Iya, benar menurut dia, benar menurut dia. Iya, betul. Tapi kata saya itu semua benar, enggak? Pasti ada yang benar dan ada yang menyimpang, ada yang menyelisihi kebenaran. Dan yang menyelisihi kebenaran karena niatnya baik dan sudah berijtihad, maka berpahala dia. Urusan salah, Allah Ta'ala ampuni kesalahan dia. Begitu. Tapi kalau urusan kebenaran, cuma ada satu yang benar dari perselisihan ini. Paham gak di sini, ikhwan? Harus difahami itu. Sebagian dari orang awam gak paham. Sehingga mereka, orang awam kan pengennya damai. Ya kan? Pengen damai, gak ada kerusuhan, tapi kalau ada maling dibakar itu maling, kan? Pengen damai, gak ada kerusuhan dalam asal agama, tapi kalau udah ngeritik pemerintah, kalau udah ngomongin agama, lu udah rusuh. Pengen damai, udahlah. Ya. Kadang-kadang mereka terlalu liberal untuk mengamini semua pendapat, dan kadang-kadang mereka bisa semi mengkafirkan orang, orang awam itu, kayak kita-kita nih. Gimana? Udahlah, semua benar. Insyaallah benarlah, ulama-ulama itu pasti walaupun mereka berselisih, pasti mereka menuju kebenaran, ya. Antum yang enggak ikut kunut, antum benar. Ana yang enggak yang ikunutan, ana juga benar, udahlah. Lah, terus yang salah siapa? Enggak ada yang salah, semuanya benar karena ulama. Ulama itu insyaallah mustahid musib semuanya. Ini batil ini. Kalau lulusan LIPI ya masih ngomong kayak gini, asan balik lagi ke Edan Lugawi itu. Ya. Kemudian ada yang liberal, kadang liberal seperti itu, kadang semi mengkafirkan. Udahlah, antum yang enggak kunut, lakum dinukum wal yadillah. Kalian punya agama sendiri, udahlah, agama kita beda. Itu kan semi mengkafirkan itu kayak gitu, ya kan? Karena kalimat lakum dinukum wal yadillah itu untuk orang kafir. Ya. Juga yang kedua juga menetapkan seperti itu, wallah. Kemudian yang ketiga, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata dalam syarah Sahih Muslim, "Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi anna kulla mujtahidin musib." Para ulama berselisih pandangan tentang kalimat setiap mujtahid itu benar. Atau amil musib wahid, atau yang benar pasti satu. Wa huwa man wafaqa al-hukma alladhi 'indallah. Yaitu yang sesuai apa yang dia konklusikan sesuai dengan hukum yang ada di sisi Allah. Wal akhar, dan mujtahid yang lain mukhti, salah. Jadi konteksnya ada ikhilafiyah. Yang ini berkata A, yang ini berkata B, yang ini berkata C, yang ini berkata D. Yang mana yang benar? Apakah semuanya itu musib, semuanya benar, atau satu yang benar? Sedangkan sisanya itu mukhti, salah. Tapi la ithma alaihi li'udhrihi, tidak berdosa karena diberi udhur, ya, dan sudah berusaha, gitu kan? Wal asahhu 'inda Syafi'i wa ashabihi, dan yang lebih sahih bagi al-Imam Syafi'i dan para sahabatnya di mazhab adalah annal musiba wahidun, bahwasanya yang benar hanya satu, tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga. Dengan berhujjah dengan hadis-hadis tadi, ya. Itu kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Antum ketika sudah mendapatkan pondasi dan pilar-pilar tadi, maka insyaallah agak terbayang dari penjelasan yang tadi Anda jelaskan, terbayang bagaimana mengcounter syubhat-syubhat orang-orang yang liberalis dalam segi fikih dan liberalis dari segi manhaj juga, atau pluralis atau liberalis, ya. Maksudnya semuanya benarlah. Dan orang-orang pluralis juga mereka menginginkan pluralis, kan maknanya bagi mereka sekarang, ya, pluralis itu sebenarnya ta'addudul adyan, bukan ta'addudul zaujat, ya. Ta'addudul adyan, ta'addudul zaujat itu berarti poligami. Nah, ini poliagama, ya. Yaitu berbilangnya agama semuanya benar. Ya. Karena mereka semua berusaha menuju ke Tuhan. Ya. Itu orang pluralis bilang begitu. Nah, sekarang ada pluralis fiqih. Ya. semua mazhab itu pasti benar, yang penting ikut mazhab lah. Jadi ini syubhat besar. Atau pluralis manhaj. Udahlah, yang penting benar. Yang penting benar ya, gimana cara ngetahuin kebenaran gitu kan? Kadang-kadang kita nemuin beberapa orang di grup WhatsApp itu, di grup kajian yang mungkin ya alhamdulillah baru mengaji ya, alhamdulillah. Tapi beginilah pemikiran dari orang yang belum banyak maklumat, atau sudah banyak maklumat tapi mungkin sudah baper duluan atau gimana gitu. Ya. Sudahlah, enggak usah kita membicarakan penyimpangan fulan atau penyimpangan kelompok fulan atau ini. Yang penting kita bersatu. Bersatu ya. Masyaallah. Bersatunya gimana caranya? Ngumpul di lapangan. Gak bisa itu bersatu seperti itu. Itu persatuan momentum itu, dan ketika dirayakan ulang tahunnya saja. Nanti ketika di majelis masing-masing, ya, pada hakikatnya saling mengingkari satu sama lain karena kepentingan masing-masing, dan sudah kadung mempunyai kesamaan seragam, jadi gak enak saling mengingkari. Akhirnya apa? Nahi munkarnya hilang. Dan ini berbahaya. Faham di sini? Lebih baik kita dari awal berlepas dari itu, ya, sehingga ketika ada kebatilan kita lihat, kita bisa mengatakannya, bisa mengatakan ini batil tanpa rasa ketidakenakan kamu teman saya. Paham gak di sini maksudnya? Jadi daripada kita bergabung dan berkecimpung dengan hal-hal semacam itu, dan nanti akan terjerumus ke dalam bab yang kotor, yaitu tidak bisanya kita nahi munkar lagi karena sudah tidak independen lagi, karena kita sudah include dari bagian dari orang-orang ini, dan tidak bisa bergerak lagi. Gak bisa mengatakan ini pemikiran Mu'tazilah gak boleh, ini pemikiran Asy'ariyah gak boleh. Gak bisa kita nanti ngomong seperti itu. Karena apa? Sudah kadung kamu, my friend. Kalau udah teman dekat seperjuangan, saya gak bakal bisa nasihatin kamu dari kemungkaran yang kamu ya sebarkan. Ya, agar kita ya tidak terjebak dalam problematika pelik yang tadi Anda jabarkan. Ketika antum bergabung dengan kelompok yang di Islam, misalnya ikhtilat ini apa? Campur baur laki-laki perempuan misalnya, atau campuran manhaj dan gaduh-gaduh dan seterusnya. Antum di dalam, memang antum bisa bilang ke semuanya, akhi, antum ini akidah Maturidi, nggak boleh seperti ini, akhi. Akhi ini, masya Allah, ini tashabbuh bil kufar. Akhi, nggak boleh merayakan Maulid Nabi. Hah? Bisa antum bilang gitu? Dikeprukin antum. Nafas tinggal dikit, insya Allah. Tapi kalau sebelumnya udah nggak bergabung, walaupun dimusuhi, tapi antum bisa mengatakan yang hak, yang batil. Dan itu lebih baik dibandingkan antum nggak bisa sama sekali. Udah, nggak bisa. Ketutup mulutnya karena apa? Karena ada kedekatan hati dengan pertemanan dan sesama perjuangan. Kita sama-sama memperjuangkan Islam. Tapi jangan sampai perjuangan Islam kita membuat kita nanti terkunci bab nahi munkarnya. Enggak. Jangan sampai seperti itu. Dan anak-anak, nasihati antum, jangan ikut yang seperti itu. Ya. Sayangi kaum muslimin, tapi dengan cara yang membuat kita akan selalu sayang dengan mereka. Yaitu dengan nahi munkar terus. Tanpa memandang, ini teman saya. Enggak usah lah, biarin aja lah. Insya Allah dia baik lah. Ya, kalau kayak gitu jadi murjiah semua nanti lama-lama. Ya kan? Dan banyak orang-orang mulai seperti ini. Udahlah, yang penting siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Ya, ke kuburan iya. Ya, kemudian tahlilan, maulidan iya. Dan seterusnya dari hal-hal bid'ah dan seterusnya, kita enggak bisa lagi ngomong. Disegel mulut kita dengan adanya kedekatan, pertemanan, sesama perjuangan Islam. Bagaimana kita memperjuangkan Islam kalau hal-hal seperti ini kita diamin terus? Ini berbahaya makanya. Jadi syubhat. Maka udahlah, sekarang nutut ilmu, betul-betul mengetahui hak dan batil, membedakan antara keduanya insyaallah. Ya, dan tidak perlu ikut-ikutan. Udah gitu, dan hal seperti itu juga apa? Sangat rentan dengan intrik politiknya. Jadi udah. Ya, ikhwan, ya. Jangan sampai kita ikut dengan syubhat setiap orang yang berusaha menegakkan atau berijtihad untuk Islam pasti benar. Lihat dulu caranya. ya kan? Semuanya pengen membela Islam insyaallah. Enggak tahu dah yang intrik politiknya, itu Allah insyaallah, Allah yang paling tahu. Tapi zahirnya iya membela, ini membela Islam, bela Islam, bela Islam, bela. Kita bela Islam enggak insyaallah? Antum belajar tuh pengen bela Islam atau tidak? Pengen. Dengan cara yang syar'i. Kalau misalnya dengan cara versi nalar manusia dan hawa nafsu, kemudian emosi terpantik dan seterusnya, ini enggak ikutan kita. Enggak ikutan. Dan kita tidak mengatakan ini ijtihad yang musib, ijtihad yang benar. Tapi kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepada mereka karena kecemburuan agama mereka. Tapi caranya enggak. Gitu. Orang-orang yang salawatan, tahlilan, kalau memang mereka cinta dengan lafal-lafal tersebut, kita harapkan kepada Allah, semoga Allah Ta'ala berikan pahala atas kecintaan mereka saja. Tapi untuk amalan bid'ahnya tidak. Batil. Dan kita katakan itu batil. Enggak, kita bilang antum baik karena antum pengen kepada Allah. Udahlah, semua ini benar. Enggak seperti ini. Ini yang sayang kepada umat. Bilang batil, ya ini batil. Saya bilang ini batil, ini salah. Enggak benar. Kemudian dimusuhi, ya fadl dimusuhi. Dan insya Allah di akhirat semoga kita tidak bermusuhan. Tapi saya enggak bisa bohong kepada kamu. Ini saya bilang batil, enggak benar. Itu yang kayak gitu biasanya insya Allah. Antum jujur aja sama orang. Bilang batil, ini salah. Kalau ditanya, ini salah enggak menurut antum? Salah. Insya Allah. Menurut yang anda ikuti dari dalil, ini enggak ada dalilnya. Selesaikan urusan. Masalah nanti kemudian orang tersebut memusuhi. Ada cara lain insya Allah. Agar antum bisa menyusup ke hatinya. Menyusup ke hatinya kayak jin aja ya. Obat pelindung orang-orang iman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran pada cahaya. Iman. Sehingga mereka menjadi sempurna dan bahagia. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah adalah wali. Wali pelindung kepada siapa? Untuk siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, maka wali kita, pelindung kita, penolong kita, pencinta yang mencintai kita, yang bersama kita dengan bantuannya adalah Allah Azza wa Jalla. Rabbus samawati wal ard. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya, keimanan. Jadi yang memberi antum hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dahulu hidupnya kacau, yang kalau Sabtu antum molor dulunya, ya. Sekarang Sabtu kajian full, ya, dari subuh kajian sejam 9 kajian. Ntar siang kajian di mana gitu kan? Sore kajian, malam kajian, besok dikubur mati ya. Enggak kuat ya. Capek. Ya. Enggak kuat insyaallah. Kalau memang kayak gitu, selama enggak selama dia tetap menunaikan kewajiban, maka masyaallah itu bagus. Nah. Dan itu hidayah. Tapi hati-hati ya ikhwah sekalian yang mungkin lagi semangat-semangatnya kajian. Kadang-kadang syaitan ketika enggak bisa menghalangi seseorang hijrah atau kajian, di awal-awal dia mengenal kajian, dibuat semangat banget, ya, dibuat semangat banget, dan sesuatu yang di luar kebiasaan dan dilakukan dengan terlalu ekstrim akan menjadikan dia balik kepada kebiasaan lama. Akhirnya yang tadinya semangat banget down tiba-tiba, balik lagi ke jahiliyah dia. Ya, jadi semangat ya semangat, tapi kita nggak bisa melejit semangatnya tanpa dinetralisir dengan pertemanan ya yang baik ya, sehingga ada masukan dari teman-teman antum atau anti, jangan terlalu inilah, nyantai aja, tenang, insya Allah nanti sering berjalannya waktu lebih paham begini gitu ya. Nggak semua hal harus diraup sekarang, jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu ya, semangatnya jangan keterlaluan. Karena itu bisa jadi syaitan yang membuat seperti itu supaya nanti futur tiba-tiba intikasah, kembali lagi ke masa jahiliyah. Begitu, ya. Jadi bersyukurlah dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dan gunakanlah dengan sewajarnya, dan jangan keterlaluan dan berlebihan, ya. Dalam tafsirnya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia adalah penolong hamba-hamba yang beriman. Dialah yang mengeluarkan mereka dari gelapnya kekafiran dan kebodohan menuju terangnya cahaya ilmu dan iman, sehingga mereka menjadi sempurna dan bahagia. Kadang-kadang kalau kita melihat orang yang belum tahu ilmunya, di hati kita terbesit pikiran ini orang jahil, bodoh dan seterusnya, ya. Itu dari syaitan. Kalau sampai kita ejek mereka dalam hati, itu dari syaitan. Istighfar, jangan sombong. Ya. Yeah. Misalnya antum melihat imam masjid antum udah tua, udah katanya bisa baca kitab, ya. Yeah. Tapi kalau sholat itu enggak pernah nyari sutroh. Kadang-kadang sholat deket sama pintu sehingga orang lewat agak depanan dikit. Dalam hati mungkin berbisik, jahil nih orang, bodoh, udah lama. Dibisikin sama setan, ditambah-tambahin tuh. Memang betul jahil, tapi setan mengompor-ngompori, udah bodoh, udah ini, imam, ya udah disebutin, diungkit-ungkit sampai banyak, sampai sebuku, sejilid itu. Kejelekan dia keungkap semua di hati kita. Itu jangan diturutin. Kadang-kadang kayak gitu, kita baru mengenal apa? Dakwah, mengenal sunnah, mengenal kajian, mengenal ilmu, semangat sekali. Kemudian langsung ekstrim apa nulis atau berbicara hal-hal yang luar biasa menggelegar. Itu kan apa? Hasil tuangan dari bisikan yang ada di hati dari syaitan. Ya, makanya sebagian dari orang, ya, Rasulullah pun pernah mengatakan innakum munafirun. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang-orang yang bikin orang-orang lain itu lari. Ya. Di antaranya juga pernah kasus Mu'ad bin Jabal, ya, yang sholat jadi imam di kaumnya, kemudian panjang sekali sholatnya. Kemudian ada di antara makmum yang membatalkan sholat berjamaah dan sholat sendiri saking gak tahannya. Mengetahui itu setelah sholat, maka Mu'ad bin Jabal sampai mengecap itu orang yang sholat sendiri keluar dari jemaah, munafik dia. Ya. Dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah marah. Yang dimarahin adalah Mu'adz bin Jabal. Inna minkum munafirin, atau inna minkum ya munafirin, atau seorang di antara kalian ada orang-orang yang bikin lari dari agama. Ya. Begitu, kadang saking terlalu semangat. Padahal sholat panjang kata Rasulullah SAW termasuk dalamnya pemahaman seorang muslim kepada agamanya. Panjang sholatnya dan sedikit bicaranya, panjang sholatnya, sholat panjang sunnah, iya, tetapi juga harus memperhatikan kondisi makmum dan jemaah. Jangan terlalu semangat sendiri, kemudian yang lain gak diri, agak diperhatikan, mengkiaskan semua orang tuh bisa semampu saya gitu loh. Antum mengkiaskan bapak antum itu bisa secepat antum dapat hidayah, gak bisa. Gak boleh berpemikiran seperti itu. Milik Allah hidayah dan berikan udzur, gitu. Jangan terlalu ngegas, ya. Itu. Wallahu a'lam. Dibaca lagi, Syekh. Dan orang-orang kafir sebelumnya ialah mereka yang mengeluarkan mereka dari cahaya pada kebakaran. Sedangkan orang-orang kafir penolong mereka adalah Allah yang terdiri dari jin setan dan manusia yang membujuk mereka berbuat kebatilan dan keburukan dan merangsang mereka berbuat kurus fasik dan maksiat. Dengan demikian, Allah telah mengeluarkan mereka dari cahaya pada kegelapan dan menyiapkan mereka masuk neraka selama-lamanya. Baik, itu insya Allah mafhum, ya. Orang-orang kafir, para wali mereka adalah tauhid. Pelindung-pelindung mereka adalah syaitan. Penolong mereka adalah tauhid, yaitu syaitan yang terdiri dari jin, syaitan dan manusia membujuk mereka berbuat kebatilan dan keburukan. Dan kalau penolong itu adalah syaitan, itu pasti di dunia mereka tidak akan menolong secara maksimal. Ya, dukun pun ketika sesembahan mereka, itu setan yang membantu mereka, para aulia mereka, itu pun tidak bisa mengaktifkan di setiap kondisi. Kadang syaratnya itu step by step makin berat. Ya, pertama mungkin syaratnya ringan. Maksudnya cara menjadi dukun apa syaratnya ini kan. Semakin lama itu setan membisikkan syarat-syarat yang semakin gila, ya kan? Itu step by step. Kalau belum syaratnya tertunaikan, kami tidak akan membantu kamu. Udah ditambah lagi syaratnya, di antaranya menzinahi mungkin anaknya sendiri, ya, atau membunuh anaknya sendiri yang bayi bisa. Membunuhnya bukan dibunuh gini, tapi ditaruh di suatu tempat, kemudian nanti nggak tahu hilang gimana caranya, dan seterusnya. Ya, jadi setan pun akan membantu, tetapi membantunya, ya, tentu dengan imbalan kekufuran. Kadang-kadang ada anak yang indigo, ya kemudian dibiarkan oleh orang tuanya karena mengira bahwa saya itu adalah pemberian dan karunia dari Allah. Padahal itu kerugian sebenarnya. Nah, sampai besar, seringkali anak itu terbantukan untuk mencari barang hilang, untuk mengetahui jin korin seseorang, entah itu benar atau enggak gitu kan. Tadi digambarkan dan dia deskripsikan itu, yang di belakang kamu itu ada begini. Dibantu sama siapa? Sama syaitan. Nah, perlahan-lahan nanti sangat-sangat mungkin dan hampir dipastikan pasti syaitan itu dengan halusnya berusaha memberikan syarat untuk berbuat syirik dulu atau pembidaahan, melakukan ritual tertentu supaya lebih kuat dan tajam pandangannya. Itu ada seperti itu, ya, dan berbahaya yang seperti itu. Dan tetaplah syaitan-syaitan yang seperti itu menjadi indera ke-6 itu taugut juga mereka itu, karena ujung-ujungnya pasti kekufuran. Ya, maka tidak mungkin ada ustadz punya khadam itu alim tidak, anda nggak percaya, nggak bakal percaya. Yang di acara-acara TV itu, ya, punya khadam bisa memasukkan, kemudian bisa mengeluarkan, kemudian bisa mengetahui di rumah ini ada apa-apa. Ini walaupun jenggotan juga sih, ya, dan juga ketika ditelepon mengakui bahwasanya dirinya memang ada yang membantu. Ini kan berpotensi kekufuran, karena walaupun mungkin dia bilang tujuannya untuk baik, untuk scanning, untuk ini, enggak bisa. Ya, belum tahu kalau misalnya setan itu nipunya itu pinter banget, ya. Ya. Makanya jangan sekali-kali berteman kalau ditawari pertemanan dengan setan, baik sekedar bisikan atau orang ada yang merekomendasikan, jangan maulah. Berteman sama manusia biasa aja kadang-kadang kita sebel, apalagi berteman sama setan. Ya. Nah, ketika setan berteman dengan manusia atau menjadi sesembahan penolong di dunia, di akhirat tidak akan menjadi penolong, akan berlepas diri dari kita. Alhamdulillah. Dan itu sudah pernah ana hikayatkan di majelis pekan kemarin. Ya. Baik di surat Ibrahim atau di surat Al-Hasyr. Untuk baca sendiri itu bagaimana syaitan berlepas diri dari orang-orang yang pernah dia goda. Ya. Maka bagaimana yang seperti pengkhianat-pengkhianat seperti ini kemudian kita jadikan wali? Enggak mungkin. Nah, ketika kita tahu mereka adalah syaitan, taghut, kufur, kufar, mereka membujuk untuk berbuat kebatilan, keburukan, merangsang berbuat kufur, maksiat dan fasik. Jadi demikian taghut telah mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan dan menyiapkan mereka masuk neraka untuk selama-lamanya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baik, itu materi untuk hari ini insyaallah. Untuk tadi masalah-masalah khilafiyah, mudah-mudahan antum bisa berpikir lebih baik lagi. Ana karena ana kasihan ikhwah sekalian melihat beberapa dari orang, ya, yang mereka terlalu liberal dan ada juga berusaha bersikap adil tapi, ya, enggak mengerti masalah khilafiyah mu'tabar atau bukan mu'tabar. Ya. Untuk masalah itu insya Allah mudah-mudahan kapan-kapan lebih bisa kita rinci lagi ya. Yaitu bekal tadi 3 poin, 2 ayat, 1 hadis dan juga penjelasan Al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan bisa jadi bekal insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dukun yang kadang berpenampilan kayaknya kiai, ustadz, dan mereka masih sholat juga termasuk tawud? Ketika seseorang disebut dukun, berarti kan mengaku, mengklaim, mengetahui hal yang gaib, ya enggak? Makanya ini tawud. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga termasuk tawud, orang yang mengklaim mengilmui hal yang gaib. Itu termasuk tawud. Dan ketika orang itu dukun, maka kafir, khalas. Dia jadi imam, kita ya pergi ke tempat lain. Ya, enggak boleh berimamkan dengan dia. Ya. Walaupun penampilannya kiai atau ustaz. Dan sarungnya bagus-bagus. Ya, seperti ini ya. Ya ada yang memang di kampung-kampung ya banyak. Bahkan ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi atau gimana. Ada yang seperti itu. Tapi dukun sebenarnya punya murid, muridnya enggak pernah sholat. Dan diisi jin-jin dengan cincin-cincin dan seterusnya, tawud ini seperti ini. Ya. Dan kalau kita tahu memang dia itu dukun, maka muamalah kita seperti muamalah kita kepada orang kafir. Dalam artian apa? Kita tidak memulai salam. Ya. Dan kalau dia salam sama kita, wa'alaika. Kenapa? Karena dukun, bukan muslim. Siapa di sini yang bilang, oh dia dukun tapi dia masih muslim? Enggak. Ya. Nunggu tegaknya hujah gitu. Hah? Enggak perlu. Udah tegak hujah. Masyhur di mana-mana. Dukun itu, jangankan orang muslim, orang kafir Nasrani pun tahu dukun itu sesat ikut setan. Nah, terus kita nunggu tegaknya hujah gitu. Enggak. Ini dukun yang benar-benar dukun ya. Adapun kalau misalnya dia sekadar masih punya khadam, kemudian kadang-kadang dia tanya sama khadamnya melalui perasaan dia, ini enggak bisa kita langsung kafirkan. Kita ajarkan kepada dia itu tidak boleh ya. Beda ya. Kalau dukun kan ya, kalau dukun beda. Dukun ini buka praktik baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tapi kita tahu dia dukun. Ya. Wallahu a'lam. Di keluarga kami masih ada yang non-muslim dan apabila perayaan Idul Fitri mereka berkunjung ke keluarga kami, bagaimana kami harus bersikap terhadap mereka apabila ada undangan dari mereka pada saat perayaan Natal? Adapun kalau berkunjung ke keluarga anti, boleh, gak masalah, biarin aja dia, mereka berkunjung ya, karena masih keluarga silahkan ya. Cuman kalau bisa janganlah, kalau pas Idul Fitri kan malu lah harus mereka, banyak yang Islam ya. Kemudian kalau diundang dari mereka pada saat perayaan Natal, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik perayaan ulang tahun Nabi Isa atau perayaan ulang tahun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Haram hukumnya untuk ikutan. Kecuali kalau antum bisa mengubah itu nanti. Antum punya nama di situ, antum bisa mengubah ini insyaallah bertahap diubah nanti menjadi biasa, bukan perayaan Maulid Nabi, maka mungkin di situ boleh, mungkin Allah alam. Tapi perayaan Natal nggak boleh. Natal, Paskah, Easter dan seterusnya nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada Muslim yang meminta-minta di kuburan kepada mayit, bagaimanakah ta'yin terhadap personal tersebut? Apakah mereka Muslim atau kafir? Kafir karena perbuatan syirik. Taib di sini. Kita belum tahu keyakinan dia tentang mayit ini. Seseorang ada yang meminta kepada mayit wasilah, tapi dia meyakini Allah lah yang memberikan nanti. Cuma mayit ini perantara saja. Maka yang seperti ini syirik, tidak sampai syirik akbar. Paham enggak di sini? Dia minta, wahai Kiai Fulan, minta sesuatu gitu. Tapi dia sebenarnya minta kepada Allah cuma melalui apa? mayit ini. Maka ini bisa syirik asghar, cuman juga berpotensi syirik akbar karena tetap berpotensi ya, walaupun itu syirik asghar. Tapi kalau dia meminta dan merasa ini mayit ini punya otoritas, ya kompetensi dan bisa dan segalanya di luar kehendak Allah, maka ini syirik akbar, kafir. Jadi ketika kita melihat orang-orang meminta-minta seperti ini, ya di kuburnya, maka kita tidak bisa langsung kafirkan dia, melainkan kita ketahui dulu kondisi orang ini, ya. Dan banyak orang seperti ini, ya. Mungkin mereka jahil dan diajari oleh gurunya sesuatu yang seperti ini caranya meminta kepada Allah. Dan mereka enggak tahu bahwasanya itu wasilah atau dzariah menuju syirik besar. Kan seperti diajari. Ya. Kemudian seperti banyakkan jemaah-jemaah peziarah kubur. Ya. Diajari. Ya. Jangan langsung dikafirkan semuanya, kafir semuanya. Iya, betul perbuatan tersebut berkonsekuensi bisa kafir kalau dia meyakini ya, ada selain Allah yang punya otoritas dalam hal rezeki dan lainnya. Ya, tapi diajari dulu ya. Hati-hati dalam mengkafirkan. Tadi pagi saya sahur puasa Sabtu ini. Kemudian ketika baru bangun melihat jam masih jam 4 kurang. Kemudian setelah kenyang makan ternyata saya salah lihat karena baru bangun tidur. Ternyata sudah jam 5 kurang. Allah Allah. Apakah saya boleh melanjutkan puasa saya? Boleh. Boleh insyaallah karena dia di sini jahil, tidak tahu atau salah lihat. Ya. Jadi insyaallah Allah maafkan. Jadi lanjutkan. Dan sesuai dengan niatan dia. Perbuatan dia menyelisihi niatan dia, perbuatan ini tidak berdasarkan ilmunya, pengetahuannya, maka perbuatan ini dimaafkan, kembali dia ke niatnya. Begitu ya, insyaallah. Ya. Sah, lanjutkan puasanya. Akhwat, bagaimana sikap saya jika teman tetap minta info kajian yang tidak berdasarkan kitabullah dan sunnah, sementara saya telah memberitahu tidak memberi info lagi kajian tersebut? Ya, kasih dia info kajian yang insyaallah lebih aman ke kitabullah dan sunnah, dan jangan memberitahu dia info kajian yang ya mungkin ustadznya mungkin afiliasinya ke yang menyimpang, ya nggak boleh dikasih tahu, ya apalagi kalau kita nggak tahu, nggak boleh dikasih tahu, ya jadi nggak usah. Kalau dia tetap ngotot pengennya dengan ustadz yang itu saja, ya udah cari sana infonya, kontak aja langsung ustadznya, ustadz jadwal antum kapan aja, udah sana nggak usah sama saya gitu. Karena takutnya antum menjadi pengantar keburukan nantinya. Ya, takutnya ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran itu hanya satu. Terus seringkali banyak orang yang mengatakan guru atau ustadz lo punya dalil dan guru atau ustadz gue punya dalil. Dah enggak usah ngurusin amalan orang lain. Gimana bisa bersatu kalau setiap amalan yang berbeda, amalan amalan lo usik-usik. Kenapa saya, gimana saya harus bersikap? Oke. Okay. Siapakah yang merasa terusik di sini? Nah, seandainya kalau misalnya dia merasa benar dengan dalil yang disampaikan oleh ustadznya, maka enggak usah merasa terusik dengan pengingkaran orang lain. Amalkan saja. Kalau memang betul baginya itu benar dan berdalil. Dan kalau udah dibilang seperti ini, gak usah usik-usik, padahal kita sudah menuturkan hujah, bayan, penjelasan, maka ya sudah. Ya, ya sudah, itulah, ya kita kan udah nyampein ke dia. Wa ma'alaika illal balagh wa alainal hisab. Atas kamu hanya menyampaikan dan kamilah yang akan menghisab. Begitu. Selama antum sudah menuturkan yang ini salah, dalilnya seperti ini, ya. Jadi tetap kebenaran itu hanya satu, dan biasanya yang seperti ini mengatakan guru atau ustadz lo punya dalil dan guru ustadz gue punya dalil, Kalau dengan bahasa seperti ini lo gue ya, ini kurang adab ya. Dan dah enggak usah ngurusin amalan orang lain. Ini juga orang-orang yang memang ya tidak mau apa? Tidak mau muhasabah. Ya. Dan tidak mau dikoreksi. Ya. Siapa yang ngurusin amalan situ gitu kan? Bukan masalah ngurusin, ini kecemburuan beragama. Ya. Kecemburuan beragama itu berkonsekuensi ketika melihat sesuatu yang salah, dia katakan salah. Kalau diamini semuanya begitu saja, ini berarti kecemburuannya tidak benar. Ana selalu mengingatkan di beberapa kajian, ya, maksud dari ilmu, tujuan dari menuntut ilmu adalah pertama, an ta'budallaha 'alal basirah. Engkau beribadah menyembah Allah di atas basirah, di atas ilmu yang benar. Itu tujuannya. Bukan sekedar koleksi ilmu, bukan sekedar yang penting kajian, bukan. Tapi supaya kita bisa beribadah di atas ilmu basirah. Yang kedua, an takhsyallaha, supaya kamu makin takut sama Allah. Tujuannya itu. Dan orang yang makin takut sama Allah, dia selalu berusaha introspeksi diri supaya takutnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisap dia dengan hisap yang sulit. Ya, jadi kalau misalnya kita ngaji lama tapi rasa takut pada Allah itu kurang, minim, itu berarti ngaji enggak bermanfaat. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah semangat untuk mengikuti sunnah. Itu tujuan, tiga tujuan kita menuntut ilmu. An ta'budallaha 'alal basirah, yaitu beribadah di atas ilmu, bukan di atas keraguan. Ada dalilnya, ya. Dan yang kedua, semakin merasa takut pada Allah, karena tujuan al-ilmu khasyah, ilmu yang sebenarnya adalah rasa takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Sesungguhnya hanya orang-orang berilmulah yang takut pada Allah. Adapun orang jahil walaupun ibadah banyak, tidak terrealisir rasa takut pada Allah sebenarnya. Walaupun ibadah banyak. Ibadah banyak itu hanya gerakan zahir, tapi kalau hati tidak sampai, enggak. Kenapa? Kenapa? Karena poin kedua ini tidak akan bisa terjadi tanpa poin pertama. Tanpa ilmu basirah. Tanpa ilmu atau basirah, khasyah itu enggak seberapa. Ya. Dan ketika memang kita sudah betul-betul rasa takut pada Allah lebih tajam lagi, maka yang ketiga, semangat mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya ada orang bertahun-tahun, 10 tahun belajar hadis, belajar tafsir, tapi soal isbal, oh ini masalah khilafiyah. Betul masalah khilaf, betul itu. Ya. Kita haram isbal kalau kita sombong, ya, betul. Oke lah. Tapi apakah 10 tahun belajar untuk motong celana angkat dikit itu aja berat banget? Ya kan? Seberapa berat sih sunah tersebut? Gitu loh. Berarti memang hatinya belum ada, belum spiritnya itu belum. Ya. Semangat untuk mengikuti sunah Nabi itu belum terwujud realisir betul-betul. Ya. Padahal cuma angkat sedikit sih, apa sih susahnya? Oh, nanti di kantor saya akan nanti orang-orang pada ngeliatin. Kenapa? Lihat penari-penari itu, dancer, bidu wanita dan seterusnya. Mereka enggak nyari pahala dari situ. Nyari duit. Dan mereka tahu mereka enggak berkah duitnya. Tapi mereka semangat untuk mengikuti sunnah syaitan. Dan ini Nabi SAW menyuruh seperti itu malah berat sekali. Maka sebenarnya jihad para bidu wanita dengan jihadnya antum itu masih kalah kadarnya. Jihad bidu wanita untuk syaitan mereka gigih. Dan antum untuk ngangkat sedikit itu beratnya masya Allah. Dan takutnya ada sisi syiriknya, riya. Takut kepada atau tidak beramal sunnah atau sesuatu yang bagus dalam syariat Islam karena manusia. Gak enak saya kalau misalnya saya diangkat sedikit celananya, ntar orang-orang pada ini dah. Ya Allah, meninggalkan tata cara hidup Nabi karena enggak enak ditanam manusia. Allah musta'an. Ya. Gimana tuh, ya? 10 tahun belajar, 12 tahun belajar, 15 tahun belajar untuk ngangkat celana aja sulit. Dan masih beralasan ini khilafiyah, saya enggak sombong, masih aja alasan kayak gitu. Ya, besok-besok Quran itu sunnah dibaca kan? Harian sunnah enggak? Sunnah. Dilihat Qurannya berdebu. Ya, akhi, antum udah belasan tahun belajar Quran berdebu. Jawabannya apa? Kan baca Quran sunnah, enggak wajib. Kira-kira jawaban itu jawaban mutu, bermutu enggak? Enggak ada mutu. Ya, berarti ilmu selama ini enggak sampai ke maksudnya. Ya. Begitu. Begitu wallah alam. Ini panjang sekali jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila sedang membahas fikih, misalnya fikih salat? Jika dilanjutkan akan terjadi perdebatan. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari perdebatan. Seringkali untuk mengakhiri sebuah perdebatan, kalimat yang tadi Ustaz bahas menjadi penengahnya. Apakah boleh Ustaz? Anda enggak tahu nih, ini kok agak bingung juga tulisannya. Apa alurnya nih? Ini poin-poinnya banyak ini. Fikih salat lanjut jadi perdebatan. Di mana bahasnya? Di WhatsApp. Kok di WhatsApp banyak debat jadinya? Mendingan langsung. Ya. Atau versi Telegram misalnya, satu pihak aja enggak apa-apa. Kalau semua orang menampilkan pendapatnya atau menampilkan mazhabnya dan tidak ada penengahnya dari alim yang dihormati disegani, maka ini ya grup, ya grup bingung, ya begitu, ya grup bingung nanti jadinya. Nah siapa nih yang membahas fikih ini, siapa yang membahas fikih? Kalau yang membahas fikih adalah thullabul ilm dan mereka apa yang ada pada mereka masing-masing, enggak bakal ketemu itu. Ya. Boleh thullabul ilm berdiskusi. Ya, dengan ilmu. Dan harus ada alim yang mentarbiah dia atau mentarbiah mereka. Maksudnya harus ada penengahnya dari alim yang insaf. Nah, maka kalau enggak kayak gitu terjadi jidal mira, termasuk sunah Rasul menghindari perdebatan. Iya. Dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah di pinggiran surga untuk yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ya. Ya, kalimat-kalimat tadi, kaidah-kaidah tadi, ayat-ayat atau dalil hadis tadi dan perkataan Imam An-Nawawi tentang Asy-Syafi'i, ya itu minimal antum bekali dengan itu, ya. Berbekal dengan ayat-ayat tadi dan hadis satu tentang idza hakam al-hakim fajtahada fa'asaba falahu ajran dan seterusnya, itu antum pahami baik-baik, ya, sehingga antum punya bekal untuk bersikap. Tapi ketika antum tidak punya daya di dalam grup untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lebih baik antum cari yang lain daripada sakit hati, ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini tulisannya Pak, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ada berita bahwa Arab Saudi telah mencabut, mengharamkan maulid. Apakah berita ini benar? Gak tahu anak. Tapi kemarin pada libur memang di Saudi, karena hari Jumat. Tapi enggak tahu itu apa, enggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Warung Buncit ada masjid yang di depannya ada kuburan di pinggir jalan depan RS JMC. Oh, situ. Apakah boleh sholat di dalamnya? Nama masjidnya Masya Allah. Ya, anda kalau pulang dari Libya tuh lewat situ, ya, nggak pernah nasi lewat situ. Apalagi sholat di kuburannya nggak pernah, ya. Nah, ini permasalahan, itu dia di luar tembok masjid. Nah, tapi dia di depannya. Masalahnya sekarang begini, ikhwah. Kita dilarang untuk sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Nah, ini di dalam atau di luar nih? di luar. Makanya masalah yang di luar ini masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan boleh dan sah, dan ada yang mengatakan tidak. Ya tentu yang namanya kayak gini, kalau seperti ini ya meninggalkan lebih baik. Cuma bagaimana kalau anda condong kemana? Begini, masjid itu disebut masuk masjid itu bangunan masjid ini atau yang jadi gini, ini masjid dalam bangunan masuk masjid, tahiyatul masjid ketika masuk masjid, ya kan, masuk bangunannya. Kemudian syariat Allah maftah li abwaab rahmatik ketika masuk ke ruangan masjid, bukan parkiran. Nah, kalau yang hanya mengatakan seperti itu, masjid itu hanyalah bangunan ini saja dengan dalil tadi, maka di luar dari tembok ini selama tidak tersambung ubinnya, maka ini dia bukan bagian dari masjid, sehingga sah sholat di situ. Paham enggak? Tapi ada kaidah juga, ana lupa, tidak ingat. Bahwasanya yang di area sekitar masjid itu dihukumi seperti masjid juga. Di beberapa hal. Dalam masa jual beli misalnya. Ya. Kalau mengikuti yang pendapat seperti ini, maka selama dia di dalam pagar, mau di depan ke, mau di samping ke, selama di dalam pagar, bukan di dalam ini, ya di luar area, di luar bangunan ini, tapi di dalam pagar masjid, maka dia termasuk bagian dari masjid, maka gak boleh soal situ. Dan anda lebih condong ke yang ini, yang gak boleh. Iya, mau di depan ke, mau di belakang ke, selama dia masih dalam area yang disebut, itu area lingkungan masjid, area masjid, di dalam pagar masjid, maka kita gak sholat di situ. Itu yang anda lebih condong ke situ. Kalaupun misal-misal anda ikut dengan pendapat yang itu sah sholat di situ, selama tidak di dalam masjid, tetap anak nggak bakal sholat di sana. Kendatipun misal anak ikut dengan pandangan boleh sholat di situ, tetap anak nggak mau sholat di situ. Gak enak rasanya, hati itu nggak enak, karena rentan lah orang-orang yang punya ada kuburan di daerah dekat dengan bangun masjid itu rentan. Memang ada tujuannya, ya jadi nggak usah. Begitu ya. Terus gimana dong kalau nggak di masjid itu? Terus ya cari masjid lain. Enggak ada masjid di situ, kecuali di situ, ya udah cari JMC-nya ke rumah sakit aja ya. Apakah benar Imam Syafi'i membagi menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah, bid'ah maksudnya? Insyaallah. Oh, ini nanya pakai kertas amplop robekan nih, masyaallah. Isinya kemana nih? Ah, isinya taunya surat pernyataan. Aduh. Nah, dia dihikaikan seperti itu, kemudian dirincikan oleh Imam Al-Aiz bin Abdul Salam. Ya. Dan juga dirincikan oleh Al-Imam Al-Qarrafi Al-Maliki. Dirincikan sih maksudnya hasanah jadi berapa hukum? Ya pokoknya jadi 5 hukum. Wa bid'ah wajibah, bid'ah mustahabbah, bid'ah mubahah, bid'ah ini dan seterusnya, bid'ah haram, muharramah. Iya, tetapi pertama, kita harus tetap melekatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan utama, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Ya. Ketika ada tabrakan lafal antara hadis Nabi dengan perkataan selain Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi yang pertama. Tapi kalau misalnya perkataan selain Nabi ini ada ihtimal dan kemungkinan bukan dimaksudkan kontradiksi, maka kita pahami sebagaimana kemungkinan tersebut. Al-Imam Syafi'i rahimahullah seperti tidak memaksudkan hasanah atau sayyi'ah di sini sebagai ibadah. Ya, wallahu a'lam. Sebagaimana juga Al-Aiz bin Abdul Salam dan para ulama-ulama di zaman lampau yang membagi-bagi bid'ah menjadi berapa macam. Yang bid'ah hasanah ini bukan bid'ah hasanah yang dipahami sekarang, bukan ibadah yang dipahami sekarang, melainkan bisa masuk ke dalam wasilah atau maslahah mursalah, tapi dengan lafal bid'ah hasanah. Wallahu a'lam. Ya. Itu penjelasan panjang sebenarnya, dan Anda butuh kitab untuk masuk ke situ. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, out of topic. Anda mau minta nasihatnya kepada teman Anda yang tetap dipaksa mengambil tawaran kerja di perusahaan riba, peminjam kredit berbunga, sedangkan suami tersebut tidak mau, bahkan istrinya secara pribadi meminta Anda untuk tidak berkawan dengannya, dengan suaminya, dikarenakan Anda dianggap mencuci otaknya. Sedangkan Anda tidak mungkin menghalalkan yang haram atau memberi saran yang salah. Jadi minta nasihat teman, dipaksa mengambil tawaran kerja di lembaga keuangan riba atau perusahaan ribawi ya. Ini perusahaan riba ini masih mujmal ini kalimatnya nih. Apa nih maksud perusahaan riba nih? Apakah perusahaan yang modalnya dari minjem dari bank, atau memang dia perusahaan yang di bidang riba? Nah, mungkin maksudnya itu, karena di sini peminjam kredit berbunga. Jadi ini ditafsirkan sendiri ya. Suami tersebut tidak mau. Jadi suami ini mau soleh tadinya kan, tapi istrinya secara pribadi meminta Anda untuk tidak berkawan dengan suaminya dia, karena Anda dianggap mencuci otaknya. Baik, jangan turuti istri ini ya. Ingat istri Nabi Lut ya. Kadang-kadang istri itu ngelihat suami ini, oh ini pekerjaan itu bagus ya, gajinya bonafinya gede, biarpun riba, gak mikir. Ini istri-istri yang menyeret ke neraka jahanam ini kalau nggak taubat ini. Maka suami tadi ya harus punya izzah. Status bagi suami itu punya izzah memutuskan. Kalau dia menurut dia benar dan itu benar ini, nggak mau di sana, maka silakan bilang ke istrinya, saya nggak mau kerja di perusahaan ini. Biarin kerja jadi tukang cilok asal halal. Iya. Ada di Tangerang daerah Cilduk sekitarnya. Ana khutbah kadang di situ, kadang kajian di tempat daerah dekat situ juga. Tukang dimsum. Tadinya kerja di bank. Ya, sekarang jadi dimsum keliling, ya. Anu pas sepeda apa motor gitu. Motor kalau salah. Ya. Itu kan kalau dari derajat masyarakat, dari pandang masyarakat itu low banget dia. Turun jauh banget. Pegawai bank, masya Allah, pegawai bank, ya, udah bersih-bersih, bening-bening, gitu kan, ya, cakap-cakap, rapi-rapi, ramah senyum, karena ada maunya. Nah, ini tukang cilok, tukang apa, dimsum, ya Allah, dimsum, saus digituin, ya Allah, dulu megang duit, gitu kan, saya cepet banget itu, sekarang saus dipegang kecap. Ya, gorengan ya Allah, turun jauh. Tapi surganya beda, ya kan? Yang satu keren tapi neraka, yang satu kasbul halal. Ya, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bazzar, athyab, ya. Ya, al-kasb, ya, sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan dari tangannya sendiri. Ya, ulama ada yang mengatakan tangan di sini zahir tangan. Ada yang mengatakan tangan itu maksudnya dirinya. Jadi ada yang mengatakan tangan ini hasil dari tangan, berarti kreasi tangan, ya, bikin dimsum, bikin cilok, ya, itu sebaik-baik penghasilan. Ya, ada juga ulama yang berpendapat sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan dari pertanian. Ya, kenapa? Dilihat bukan ditinjau dari segi hadis tadi, tapi hadis lain, ditinjau dari hadis rasa tawakal dan juga banyaknya sedekah petani. Petani itu seringkali tanpa sadar bersedekah, ya kan? Dimakan biji-bijiannya sama burung, itu terhitung sedekah di sisi Allah. Tanpa dia sadar, tanpa perlu niatan. Gak perlu niatan bikin petak sawah, nawa itu sedekahan lil burungan, gak. Tapi insya Allah nanti akan jadi sedekah tersendiri. Ada yang murid maksud, tapi ada yang berpendapat hasil tangan. Jadi antaranya cilok, ya. Maka antum kalau gak ada pekerjaan, jadi tukang cilok lah kadang-kadang. Coba magang jadi tukang cilok ya. Untuk punya mobil ya, mobilnya bagus, keluar-keluar bawa gerobak cilok ya, masya Allah. Nah, jadi di sini suami harus punya izzah. Kadang-kadang beberapa suami itu teler kalau sama istrinya, susis, ya. Suami takut istri sian sama istri, enggak boleh. Kecuali dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya. Tapi kalau dalam hal seperti ini harus punya izzah. Ini laki-laki, istri itu perempuan. Kecuali kalau istri jadi laki-laki dan suami jadi perempuan, balik baru tuh ya. Tapi ini enggak. Istri harus nurut dan suami harus punya izzah. Terus istri ngancem, ya udah kalau gitu ceraikan aku. Ya udah insyaallah bilang gitu. Kalau kamu tetap di perusahaan, kalau kamu tetap enggak mau, wahai suamiku di perusahaan riba itu, kamu enggak mau kerja itu, ya udah aku minta cerai. Ya, maka jawablah suami ini, alhamdulillah. Ya, enggak apa-apa. Ya, begitu. Karena kadang-kadang perempuan diceraikan aku itu cuman untuk nguji kekokohan antum. Ya, tapi ini kan belum sampai cerai. Ya udah, kan gitu masih. Ya udah, saya enggak niatin cerai, cuman balas aja kayak gitu. Ya udah. Kan enggak ada lafal cerai di sini. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu, istri kaget, "Wah, serius dia kayak mau cerain saya kalau misalnya saya tetap maksa nih." Lama-lama nurut dia. Jadi harus apa? Jadikan istri itu nurut sama suami. Kalau sekali ini diturutin, perempuan itu kalau misalnya diturutin sekali ini nanti minta lagi, apa hal yang diturutin? Ya, enggak seperti itu. Lebih-lebih ini kemungkaran, enggak boleh. Ya, jangan nunduk kepada istri tapi enggak tunduk kepada yang menciptakan dia. Ya. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis pemungut pajak di neraka, ya. Mengapa ada jizyah? Apakah di negara-negara Islam masih menerapkan jizyah pada orang-orang kafir? Jizyah ini bukan pajak yang dimaksud di sini, maks, beda maks sama jizyah. Kalau jizyah ini memang ada syariatnya dan dikhususkan untuk orang kafir saja. Ada syariatnya. Adapun pajak, semua orang, orang miskin punya motor kena pajak. Beda, ya. Jizyah ini khusus untuk orang-orang kafir saja di negeri tersebut kalau menerapkan syariat Allah Ta'ala. Ya. Sekarang pajak itu sampai dibuat zakat juga pajak, ya. Zakat profesional itu pajak itu sebenarnya. Ya. Orang yang kafir saja, ya, lihat. Zakat profesional itu untuk siapa? Siapa yang sah zakat? Muslim kan? Antum kerja di sebuah gedung, ya. Di sebuah perusahaan besar. Menerapkan zakat profesional. Gaji berapa dipersenkan setiap bulan pasti dipotong itu gaji itu. Giliran yang kafir enggak dipotong. Kenapa? Karena zakat mereka enggak sah. Yang ketarik pajak siapa? Muslim. Jadi muslim itu ditarik upeti seolah-olah mereka orang kafir. Diperes gitu dengan label apa? Zakat profesional. Iya, pemerasan itu. Dan enggak ada dalilnya. Kecuali kiasan untuk zakat pertanian, tapi hitungannya enggak benar. Ya. Apakah di negara Islam masih menerapkan jizyah kepada orang-orang kafir sebagai mana enggak tahu. Di Indonesia wajibkah warga negara tolong-menolong dalam kemaksiatan negara dalam menerapkan wajib pajak? Enggak. Enggak, ya. Untuk pajak enggak. Makanya semacam bea cukai itu pajak bukan sebenarnya? Pajak. Tidak dipersyaratkan jual beli barang lolos bea cukai. Faham? Maksudnya black market misalnya. Lolos dari bea cukai pemerintahan. Murah harganya kan? Antum beli handphone murah sekali harganya. Di pasaran dia 2,5 juta. Di market ini 1,8 misalnya. Ini kan drastis, iya 700 ribu lumayan itu. Ya. Nah, sah atau tidak antum membeli dari produk ini yang lolos dari bea cukai? Sah atau tidak? Sah, enggak ada masalah. Ya. Antum enggak wajib juga kalau antum berdagang untuk ikut peraturan bea cukai, enggak wajib karena ini kemungkaran. Ya enggak? Gitu. Tapi kalau terpaksa, ya udah bayar. Mau gimana lagi? Ntar keamanan atau ininya kan diintimidasi atau apa? Takutnya gitu kan. Tolong hijab bagi akhwat dimajuin lagi. Enggak, ini yang tadi. Kalau lama-lama dimajuin nanti apa? Kasihan yang laki-lakinya empot-empotan ya, mempet-mempet, jangan kasihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita tahu pasti orang Nasrani itu kafir, tapi bolehkah dalam berdakwah kita membuat mereka tersinggung dengan kata-kata kita? Karena banyak ulama kadang teriak keras-keras soal kafir-kafir. Kalau berhadapan dengan mereka, ya jangan dengan kata seperti itu. Kan yang diinginkan oleh kita adalah supaya mereka ikut dengan Islam. Kalau dari awal dakwah kita udah bilang, wahai orang kafir, langsung ngomong kayak gitu, apalagi di Indonesia, itu uslub yang kurang tepat. Uslub yang malah justru menjauhkan. Betul dalam Al-Quran, ya ayyuhal kafirun, betul. Tapi itu untuk siapa? Untuk yang betul-betul menentang. Ya. Apa Rasulullah SAW tahu gak pamannya kafir atau tidak? Kafir. Pamannya udah bantuin, terus Rasulullah bilang, wey paman yang kafir, gak bakal kayak gitu. Jadi lihat dari konteksnya juga, kondisinya juga. Nah, adapun kalau ulama teriak keras-keras di podium, di apa, orang kafir, itu bukan dalam konteks mendakwakan khusus untuk orang kafir, tapi untuk memaklumatkan kepada seluruh segenap kaum muslimin dan untuk orang-orang kafir harbi. Adapun kalau pendekatan dengan orang Nasrani yang kafir yang mungkin baik dia, jangan kita balas dengan kamu kafir neraka insyaallah kamu. Enggak. Sebagaimana juga dengan orang muslim yang mubtadi, antum enggak bisa dakwahi ke dia walaupun dia mubtadi, antum bilang ke dia, ayo kita diskusi. Mubtadi versus Ahlus Sunnah. Tersinggung dia. Ya, enggak bakal mau. Jadi lihat dari ya kasusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat sunnah wudu, kalau waktu ambil wudu misalnya tidak berpakaian lengkap, hanya memakai handuk, setelah wudu untuk berpakaian lengkap butuh beberapa menit. Dalam situasi ini masih boleh sholat sunnah wudu, ya boleh. Ya, selama dia tidak banyak berbicara atau memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, boleh walaupun beberapa menit, ya nggak masalah insya Allah. Anda nggak tahu tentang trading forex ini, nggak bisa jawab ya. Allahu a'lam. Pertanyaan pada tanggal 2 Desember 2012. 2012. Hah? Oh, pertanyaan pada tanggal 2 Desember 2012. Hah? Gak beneran ini 2012. Ini jin gak ya? Jika ada segolongan muslim yang terus memerangi muslim, apakah bisa atau pantas disebut muslim harbi? Gak ada muslim harbi. Atau lebih pantas disebut munafik saja. Sebentar, ini kalimat segolongan muslim memerangi muslim, ini seperti apa gambarannya? Apa? Seperti apa? Muslim memerangi muslim. Hah? Syiah, oh ini antum yang nih. Syiah memerangi Syiah bukan muslim. Mereka kafir, mereka musyrik. Ya. Bukan muslim harbi, mereka musyrik. Syiah musyrik. Antum. Ini 2012 benar? Oh, iya. Hah? Oh iya, pendukungnya gitu ya. Tapi terus memerangi muslim. Baik. Kalau kebuli muslim, ya. Ini ada kemunafikan pada diri mereka pastinya. Ada kemunafikan pada diri mereka. Sebenarnya ya, sebenarnya begini. Mereka melakukan seperti itu. Buzzer-buzzer semacam itu. Tujuannya itu untuk nyakitin hati doang, supaya emosi. Kalau antum diemin, biarin mereka ngomong, ya. Antum jangan balas dengan omongan buruk, ya. Itu insya Allah mereka yang makin marah, biarin aja, ya. Bikin meme-meme yang jelek tentang pemimpin, tentang apa itu, lupain aja lah, ya. Iya, mereka ada kemunafikan pada diri mereka karena lebih berpihak kepada orang-orang kafir. Iya. Tapi bukan muslim harbi namanya. Ya. Dan tidak kita kafirkan, enggak. Tapi ada kemunafikan pada diri mereka karena lebih condong kepada kepada orang-orang kafir. Perang di sini apakah harus perang secara fisik ataukah termasuk perang ideologis? Perang ideologis juga bisa. Tetapi perang ideologis itu biasanya dilakukan oleh orang munafik. Dan untuk memerangi orang munafik itu tidak dengan senjata, melainkan dengan hujjah dan argumentasi. Makanya di zaman sekarang itu ilmu itu ya, lebih dipentingkan dibandingkan antum bisa memakai senjata. Sekarang, bagaimana tips memberitahu orang untuk tidak percaya sama dukun yang mustad? Anak nggak paham konteksnya gimana ya? Dia punya khodam, tapi apa dia gunakan khodam itu untuk praktik? Ya, ini semi dukun juga ini seperti ini. Ini apa tuh orang-orang kepercayaan karena benar-benar banyak. Iya, yang seperti ini kita berikan tahdzir, maksudnya peringatkan kaum muslimin bahwasanya mengaku-ngaku bisa melihat hal yang gaib itu termasuk taghut. Ya, dan taghut kita harus mengingkari dan kufur terhadap itu. Itu dalilnya tadi. Ya. Dan hal semacam ini bisa menerawang seperti ini, ini bukanlah kelebihan, melainkan ini justru penyakit. Ya. Justru penyakit dan tidak normal. Maka kita tidak boleh mengagungkan atau meminta bantuan kepada orang yang tidak normal. Begitu. Oh, ini yang kemarin. Begitu jawabannya, anak cuma bisa gitu ya. Ini pertanyaan masih banyak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu membayar jizyah? Membayar upeti, yaitu orang-orang Nasrani di Daulah Islamiyah atau Yahudi, orang-orang kafir di Daulah Islamiyah, membayar upeti untuk jaminan harta, keamanan, dan diri. Dua, sebagai orang awam, bagaimana cara memilih salah satu madhab yang benar? Allah musta'an. Susah ini jawabannya. Yaitu gak bisa memilih salah satu madhab yang benar. Yang penting belajar saja dulu fiqih dan minta tolong kepada Allah, dan juga banyak-banyak mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Jika sudah kita sudah memilih dan ternyata salah dan kita kekeh, apakah berdosa? Dosa. Ya. Singkat aja ya. Madhab mana yang kita imami atau kita ikuti, atau semua madhab kita imami? Kalau di Indonesia mayoritasnya bermadhab Syafi'i, maka pelajarilah madhab Syafi'i gitu. Ya. Tapi tidak mesti harus 100% ikut madhab Syafi'i, karena kadang-kadang ada salahnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dijelaskan mengapa Syekh Abu Bakar mengelompokkan Majusi bersama Ahlul Kitab yang membayar jizyah dan tidak dipaksa masuk Islam. Bukankah Majusi lebih dekat kepada kafir musyrik? Betul. Tapi mungkin ulama yang berpendapat seperti ini, mereka melihat bagaimana sejarah Umar bin Al-Khattab yang membuka lahan Persia, dan banyak orang Majusi di sana, dan Umar bin Al-Khattab tetap menjadikan orang-orang Majusi ini ya membayar jizyah, ya ahlu dhimmah, ya maka orang-orang Majusi ini dikelompokkan kepada seperti orang-orang ahlu kitab dalam urusan membayar jizyah dan bersatu sebagai ahlu dhimmah, berbeda dengan orang-orang Buddha Hindu yang ketika itu tidak ditemui di zaman salaf. Paham di sini? Itu sebabnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah saya setiap Jumat pagi diwajibkan zikir al-ma'thurat. Enggak usah kita sebutkan siapa orangnya. Bersama-sama di lapangan, bagaimana saya harus bersikap karena saya baru merutinkan zikir pagi petang yang penyusunnya Ustaz Yazid. Mohon penjelasannya juga yang zikir al-ma'thurat. Zikir al-ma'thurat ada enggak dalil-dalilnya untuk zikir-zikir tersebut? Hah? Sebagiannya ada mungkin dan sebagainya Allah alam. Maka cari yang pasti-pasti saja, yang berdalil dan ada footnote dalilnya secara lengkap. Itu lebih menenangkan, ya, daripada yang gak jelas. Adapun kalau misalnya setiap pagi merutinkan zikir pagi di lapangan, ya, kalau ini untuk pembelajaran boleh sampai mereka hafal. Adapun kalau sudah hafal gak boleh lagi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi komentar yang menyatakan begini? Ya adalah, kalian terus saja menuntut ilmu seperti yang sering ustaz kalian katakan, biarlah kami yang berjuang melawan kemungkaran. Baik, sana berjuang silakan. Tapi apakah kalian tahu apa yang kalian perjuangkan? Gak tahu. Kemungkaran kadang-kadang di depan mereka sendiri antar sama muslim, enggak diingkari. Ya, mana berjuang melawan kemungkaran apa? Kemungkaran yang apa? Yang dipopulerkan saja. Padahal di depan mereka atau mereka sendiri sedang melakukan kemungkaran, tasyabbu bil kufar, enggak mereka ingkari. Jadi ini klaim semata berjuang melawan kemungkaran. Ya. Sementara orang-orang yang menuntut ilmu pengin mengetahui yang mana yang benar dan mana yang munkar, mana ma'ruf mana munkar, dibilang udahlah kalian belajar aja sana. Seolah-olah kita tidak akan mengamalkan apa yang kita pelajari. Padahal dengan sering kita bermajlis ilmu, dan ilmu itu banyak, enggak sebatas kanan selesai. Dan orang kalau misalnya bergerak, berharokah, kemudian dengan alasan melawan kemungkaran, berjuang demi Islam, kalau dia tidak tahu ilmunya, dia seperti orang-orang yang melakukan perbuatan yang dia tahu ujungnya apa, ini apa, enggak tahu. Ya. Kemudian nanti kemungkaran, berjuang melawan kemungkaran, besoknya dangdutan, enggak diingkari. Banyak orang-orang tuh berjuang kemungkaran, membela Islam, tapi giliran apa? Sholatnya tidak dijaga. Kemudian ada dangdutan dekat rumahnya, enggak diingkari karena dia pun pelakunya. Lalu kemungkaran apa yang dilawan? Enggak totalitas berarti kan? Terus mengaku dia pembela Islam dan melawan kemungkaran. Taib, kalau misalnya yang benar melawan kemungkaran ini, semoga Allah Ta'ala berikan ganjaran. Tetapi hendaklah seseorang ketika melakukan perbuatan dan amalan harus tahu dulu bagaimana fikihnya. Ya, harus tahu yang ma'ruf mana, yang munkar bukan hanya itu. Dan jangan ketika kita mengingkari suatu kemungkaran satu saja yang semua orang juga mengingkarinya, kemudian kita bilang pejuang diri kita ini. Enggak. Banyak yang harus kita perjuangkan. Orang-orang yang belum sholat itu di bengkel-bengkel pada ngumpul anak-anak muda, ya, tengah malam begadang, ntar malam mungkin awal bulan apalagi, pada begadang nanti mungkin nonton apa dan terus kongko bareng, nge-track bareng dan seterusnya. Kemungkaran bukan ini. Kemungkaran, kenapa gak dilawan sana, kumpul sana. Banyak kemungkaran yang harus kita lawan. Tapi sebelum kita melawan, betul-betul harus tahu fikihnya, harus tahu ilmunya. Kalau enggak tahu ilmunya, gimana kita bisa melawan? Itu emosi saja. Ya. Baik, kedua, apakah nyinyir dalam berdakwah dibolehkan? Ini istilah nyinyir ini apa nih? Ya, maksudnya nyinyir apa? Ya, kalau nyinyir di sini artinya menyinggung. Semua dakwah Rasul pun, Nabi Ibrahim pun pernah menyinggung, nyinyir terhadap berhala. Tuh, yang gede tuh mungkin dia itu. Nyinyir enggak tuh? Nyinyir. Sekarang istilah nyinyir ini untuk segala yang tidak sesuai hawa nafsu kita, kita sebut itu nyinyir. Ya, nyinyir aja lo, padahal yang menyinyiri, susah juga nih kalimat. Yang menyinyiri itu benar atas nyinyirannya. Dan yang dinyinyiri itu salah memang. Tapi ketika ada label nyinyir, udah bentuknya negatif aja. Ya. Begitu. Apa sebenarnya yang membedakan antara nasihat untuk menjauhi ulama su dengan nyinyir? Nasihat menjauhi ulama su dengan nyinyir. Ketika kita bilang, kamu jangan dekati fulan, itu berbahaya, dia pemikiran gini, itu pasti disebut nyinyir. Ketika sudah disebut nyinyir, gak ada lagi disebutnya nasihat. Nyinyir, jelek banget kan? Iya. Nanti kalau misalnya ada orang ngumpul di warung kopi sambil gitaran, kita bilang ke teman-teman, itu orang kok kayak gitu, harusnya dia ini yang bermanfaat lah. Lu nyinyir aja lo, nyinyir kan? Jadi jelek kan? Jadi jelek. Jadi istilah ini dari syaitan, semua istilah ini. Supaya apa? Tidak ada nahi munkar lagi. Diperburuk itu nama itu. Diperburuk nama. Nama nasihat, yang namanya nasihat, amar ma'ruf atau nahi munkar disebut nyinyir. Jadi jelek nasihat itu. Padahal maksudnya baik. Kecuali bagi orang-orang yang memang sekadar jauhi ulama gini karena emang dia ya memang hawa nafsu aja. Tapi kalau kita menasihati supaya jangan menjauhi, jangan mendekati fulan-fulan, itu tujuannya apa? Supaya jangan keikut nanti dengan pemikirannya. Kenapa nasihat-nasihat Ustadz Salaf jika ada yang membahas kelompok sesat disebut nyinyir ya? Jelas disebut nyinyir pasti. Rasulullah SAW pun disebut nyinyir. Nabi Ibrahim juga disebut seperti itu, ya. Padahal itu nasihat. Tapi setiap nasihat yang benar malah dianggap nyinyir. Jadi bikin pusing orang awam dan bikin pusing saya khususnya sebagai thalibul ilm. Coba nanti sampai rumah minta pijit, insyaallah mudah-mudahan. Enggak usah pusing, enggak usah pusing. Tetap tabah aja, tabah, sabar. Ketika kita tahu bahwasanya itu semakin gelap, maka itu kita tahu kebenaran semakin dekat, ya. Kalau kita tahu bahwasanya semakin ditekan, semakin banyak distorsi dari orang-orang, itu menunjukkan kebenaran ini lebih kelihatan. Iya. Orang-orang yang salah itu mereka berusaha mencari secara kolektif untuk mengerubungi kebenaran supaya hancur, supaya tertutup kebenaran enggak terlihat. Justru bagi kita yang betul-betul setelah minta hidayah dari Allah, makin kelihatan yang mana yang benar. Ya, makin tegar kita insyaallah. Semakin tahu, ya, ketika diserang di mana-mana itu semakin tahu. Karena Rasulullah juga diserang di mana-mana. Para nabi juga seperti itu. Ya. Rasulullah kan sendiri asalnya. Enggak sama jin korinnya kemudian berdakwah, enggak. Dan untuk dakwahin orang itu bukan tujuannya untuk meraih ini meraih itu, enggak, karena memang awalnya tujuannya dakwah aja dulu. Ya, baik. Jika kita belajar dengan beberapa guru, namun suatu ketika di antara mereka berbeda pendapat dalam suatu masalah, lalu kami tidak bisa berijtihad, apa yang harus kami lakukan? Guru yang paling pertama paling bertakwa. Kemudian yang ambil yang lebih pakar di bidang tersebut. Misalnya Ustaz Fulan dengan Ustaz Fulan. Ustaz Fulan bilang gopay haram, yang ini bilang gopay halal. Mana yang lebih bertakwa antum melihat? Dan mana yang lebih faqih dalam masalah bidang ilmu fiqih? Itu yang antum ambil. Oke? Okay? Enggak apa-apa antum lihat dari gelarnya, titelnya. Enggak apa-apa karena zahirnya seperti itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya upeti dengan pajak yang berlaku di Indonesia? Upeti itu jizyah yang tentukan ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan di khusus itu yang membayarnya adalah orang-orang kafir. Adapun pajak enggak kenal kafir, muslim, wahabi atau apa, enggak, semuanya kena. Ya, dan pajak itu untuk banyak hal. Selama di sana ada cara untuk ngambil duitnya, jadi pajak. Iya. Pajak apapun, penghasilan, pajak bea cukai, pajak motor, pajak mobil, ya, pajak kendaraan, pajak transport dan seterusnya. Mengapa ada sebagian ulama yang mengharamkan harta pajak? Karena enggak ada hak untuk merampas dari cara itu. Ada baitul mal tapi tidak dari itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dinasihati para jemaah yang masih mengaktifkan ringtone HP dan membawa anak kecil untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu, karena dikhawatirkan akan mengganggu jemaah lain yang benar-benar serius menggali ilmu. Semua ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat bagi tahu kita semua. Begini ikhwah sekalian, untuk ringtone HP ya, kalau sekali salah ya dimaafkan. Untuk yang bawa anak kecil kalau misalnya mungkin sekali salah dimaafkan. Jangan kita jadikan gak boleh sama sekali bawa anak kecil. Kenapa? Karena anak pun dulu, apa yang antum lihat sekarang ini didikan dari anak kecil dibawa ke majelis taklim. Nah, azan. Azan, antum ngapain? Nambah lagi pertanyaan, ini udah azan. Udahlah, ini kita lanjut aja untuk pekan depan insyaallah. Pekan depan kajian Syahrul Sunnah Al-Muzani insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.